Baik, selamat datang. Saya dapat info dari Pak Mr. Ki, Bang Eki, ketua dari mana nih? Ketua dari Purwakarta, Jawa Barat. Ini ketua apa nih, Bang? Bang Kakan? Jadi Eki ini lagi buat WhatsApp grup untuk di Purwakarta. Saya bilang apakah beliau itu berminat atau mungkin berkenan untuk menjadi ketua di Jawa Barat. Kan untuk DPD, DPC, pengurus-pengurus provinsi dan kabupaten kan saat ini sedang dibentuk nih Bang. Jadi saya ucapkan juga apresiasinya kepada Bang Eki kiranya dan bisa juga mulai untuk mencari teman-teman yang sudah di dunia nyata ya untuk di bagian Jawa Barat. Saya kira banyak kok dari sekian banyaknya peserta yang terdaftar di Google Formulir, itu ada Jawa Barat cukup mendominasi nih setelah teman-teman dari Sumatera. Begitu Bang Unbaik. Baik, teman-teman, sebagai informasi teman-teman, dari kepengurusan Komunitas Pemuda Internasional itu kita membuka ya lowongan teman-teman yang ingin menjadi pengurus per daerah. Jadi ada DPD ya, DPD sama DPC. Jadi daerah per provinsi ya. Ya, ada Sumatera Utara, dari teman tadi Jawa Barat dan Sulawesi atau daerah lain-lainnya. Jadi ada Google Form yang dibagikan oleh ketua kita. Itu untuk Google Form untuk acara debat bupidatar kita nanti ya teman-teman. Itu sudah dibagikan, teman-teman yang belum mengisi silakan mengisi teman-teman. Baik, teman-teman, sepertinya kita kehilangan Bang Irwin ya teman-teman. Mana beliau ini? Mudah-mudahan masih sehat-sehat ya Pak, teman-teman ya. Soalnya agak ngeri juga kita nih ya. Teman-teman, selamat datang Bang Eki. Kita mendengar lu suara Bang Eki nih. Halo Bang Eki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana perkembangannya Bang? Apakah banyak yang sudah terjaring Bang di untuk daerah Purwakarta dan Jawa Barat dan sekitarnya Bang? Atau gimana Bang? Kalau saya pribadi sih ya baru fokus sama 3 kota sih. Kalau Jawa Barat oh, belum ya? Bang. Ya. Tiga kota nih apanya nih Bang? Tiga kota tuh ya sama sekitar berdekatan Purwakarta, Subang, Karawang gitu. Kan soal saya sendiri kan domisili di Subang gitu. Kebetulan banyak juga teman saya di Purwakarta. Ini Gitu. teman yang flat earth apa teman biasa nih Bang? Yang flat earth ya? Apa yang... Oh, ya. Yang ngerti. Kan tadi kan mau mengumpulkan yang dari Jawa Barat ya? Karena kan dari sesuai Ya, dengan saya juga Google. cari di grup-grup lain gitu yang sekiranya domisilinya ada di sekitar 3 kota itu ya saya saring ya masukin gitu. Jadi kalau sekiranya ada kopdar online atau diskusi kan bisa lebih deket lah gitu ya minimal yang sekitarnya dulu aja gitu. Nggak sekedar Baik. online-online gitu. Ya saya sih gitu aja itunya apa planningnya gitu. Baik. Mungkin mungkin bisa apa ya? Hasil hasil dari Google Form itu kan ada daerahnya tuh ya, Bang Bang Kakak ya. Mungkin bisa apa ya? Apa apa enggak tahu ya. Apa aman enggak apa gimana bisa di-share mungkin daerahnya tuh mana-mana aja biar kita tuh tahu provinsi kita itu ada juga flat earth selain kita gitu. Gimana lagi kita kan minoritas gitu ya kan. Jadi perlu tahu juga biar semangat juga kan untuk mencari tahu kan atau mungkin saling mem-PC duluan aja pun enggak masalah begitu. Oke, kalau teman-teman yang sudah mengisi di Google Formulir itu memang sudah dimudahkan tuh untuk provinsi sama kabupaten. Nanti saya lagi mencari cara nih agar gimana sih untuk teman-teman yang satu daerah itu tetap aman kan, istilahnya tidak terekspos langsung tiba-tiba se-Indonesia karena ada beberapa juga yang mungkin ngerasa kayak nggak mau diketahui dulu nih identitasnya. Jadi mungkin saya akan visi satu-satu. Misalnya ada yang dari Purwakarta atau di Subang itu yang 2 orang misalnya nanti coba saya coba minta izin oh ini ada juga loh temannya di Subang misalnya kayak gitu supaya juga tetap aman kan kalau mereka mau kopdar Baik. offline seperti itu ketemu online ketemu offline juga begitu Bang Vanbay tapi ini sedang saya rancang juga untuk sistem keamanannya jadi Baik, Bang. Titip yang dari Sumatera Utara, Bang, ya. Biar saya yang PC orang itu, misalnya ada dari Sumatera Utara. Baik, di sini sudah nanti hadir. saya sharing ya nanti. Baik, Bang. Baik, di sini sudah hadir. Ini menunggu ya, teman-teman. Menunggu pemain dari kita ready, teman-teman, ya. Kita agak sedikit ngebacet dulu dikit, teman-teman. Ini sudah hadir, Bang Andika. Halo Bang Andika. Bang Andika ini salah satu yang paling lama ikut kopdar juga nih ya. Oke, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Alhamdulillah. Bang Andika nih dari mana nih daerahnya Bang Andika? Saya dari Blitar, Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Oh, dekatlah dari sama Jawa Barat ya. Oke lah. Dekat kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Oh, dekat. Ya. Ada kelangnya. Ada kelangnya, iya iya. Oke, Bang Andika. Luar biasa. Semoga sehat-sehat Bang Andika. Iya. Ini nih sebenarnya kalau dari anggota sih kita sudah luar biasa loh ya, 811. Cuman kok yang ikut Kopdar itu kok cuman 20-an orang ya. Cuman dari dibandingkan pertama dulu cuman 6 orang sih masih mending ya. Tapi luar biasa loh ini pergerakannya, satu minggu tuh bisa 100 orang loh. Nah, sebenarnya semuanya tuh barangkali mungkin 25 orang ini yang FE, lainnya mungkin GE mungkin ya. Menyusup. Sama kala mana tahu terbuka pintu hidayah. Nah, itu sih. Yang saya lihat ada beberapa fitur juga yang di Telegram itu masih kebingungan untuk masuk ke channel. Misalnya kayak, oh ini sudah grup Telegram nih. Terus kalau misalnya kita ada Kopdar sudah live, itu mereka bingung nyari tombolnya. Padahal masuk aja ke diskusi umum gitu kan. Karena memang tidak ada notifikasi kalau di Telegram ini kalau lagi live gitu. Saya juga lagi nyari cara gimana sih ngarahin mereka apa perlu pakai video tutorial. Tapi kan hal dasar sekali, tapi memang wajarkan juga karena orang lebih biasa pakai Zoom ya mungkin. Jadi emang untuk kebiasaan. Kita bahkan bisa lihat di sini ada 73 orang online di grup ini misalnya gitu kan. Mereka mungkin ada di Telegram lain gitu. Tapi ini 70 orang online dengan status kita yang kemarin yang masih 6-12 orang. Lumayan nih, apalagi ada die hard juga sampai ngikutin kita jam 1 malam, jam 2 malam di waktu Indonesia tempat saya ini. Jadi sebuah pencapaian juga sebenarnya kalau kita tetap merawat. Baik, mungkin gini ya, mungkin salah satu, kan Telegram ini kan fungsinya banyak sekali selain gratis ya teman-teman. Kan dulu kita pernah pakai Zoom kan, jadi kita cuman setiap 30 menit kita buat yang baru gitu ya, repot kali ya. Jadi Telegram memiliki banyak fungsi dan gratis dan tapi salah satu kekurangannya karena tidak seperti WA ya. WA itu kan selalu dibuka ya. Sementara Telegram ini kan jarang-jarang orang bukanya ya. Karena saya kemarin-kemarin pernah iseng-iseng lihat member-member kadang ada lastinnya seminggu yang lalu, dua minggu yang lalu. Jadi kayak cuma numpang numpang masuk grup aja teman-teman. Yang penting Fred Earth gabung ya kan, tapi nggak tahu isinya apa gitu, nggak pernah ngikutin perkembangan dalamnya. Mungkin salah satu kekurangan Telegram ya, tidak menjadi tools utama orang, sebagian besar orang Indonesia. Jadi kalau WhatsApp kan mungkin tiap hari dilihat ya, dipantengin. Sementara Telegram kan mungkin jarang-jarang, karena ini sama seperti kejadiannya waktu saya dulu awal-awal jadi Fred Earth, gabung ke grup Fred Earth atau grup Truth Seeker ya, cuman gabung doang. Cuman nggak pernah dilihat, lihatnya entah kapan-kapan ya teman-teman ya. Karena memang ya begitu ya teman-teman. Kalau grup-grup zaman dulu ini kan grup-grup versi baru ya teman-teman ya. Luar biasa grup kita nih ya teman-teman. Kalau grup-grup yang dulu-dulu sebelumnya kan orang-orang cuman nge-share materi terus cabut ya kan. Cuman di like, komen, dua tiga orang terus cabut. Kalau di grup ini alhamdulillah teman-teman kita sudah punya apa ya, punya banyak topik-topik yang menarik ya teman-teman. Dan sekalian saya himbau teman-teman kalau berdiskusi sesuai dengan topiknya teman-teman ya, jangan masuk ke diskusi umum teman-teman semua ya teman-teman, karena nanti warga jadi bingung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang tertarik di bidang apa bisa masuk ke topiknya masing-masing. Jadi kita alhamdulillah kita bisa manfaatkan fitur dari Telegram itu sendiri. Oke, sudah hadir Bang David. Bang David ini salah satu yang paling tertarik juga dengan teori moon map. Halo Bang David. Bang David. Ya, halo. Baru pulang dari ya, tahlilan nih, tetangga meninggal. Ya, nyimak dulu ya. Bang Yujar pun mau tahlilan juga. Kayaknya sama tetangga kalian yang meninggal, Bang. Enggak, saya di Palembang dia, ya. Bang Yujar di Lampung. Tahlilan Bang Panda. Jadi kirain sama tetangga kalian yang meninggal. Rupanya enggak ya, Bang ya. Bang Yujar dia izin dia karena ada tahlilan katanya. Jadi agak terlambat masalah. Baik. Bang David, Bang David ini dari mana asalnya, Bang David? Palembang. Kota Dempe. Oh, orang Kito ya. Sedap lah. Bang David, luar biasa. Halo Bang John, gimana Bang John? Gimana Bang John? Ya udah kehabisan bahan ini. Apakah sudah ready Bang John? Apakah masih ada lagi yang mau di-print? Teman-teman, ya. Info 10 menit lagi ya. Oh siap. Teman-teman, ya. Untuk informasi teman-teman, kita ada website ya teman-teman. Mohon mampir-mampir ke website kita. Izin Bang Kakak ini belum bisa ya memberikan apa ya, memberikan tulisan-tulisan langsung gitu, belum bisa ya Bang Kakak ya? Sampai saat ini belum bisa, hanya satu arah dulu. Kita juga mempersiapkan materi yang dari Bos Daring, dari episode 1 sampai 40. Karena memang kan ada yang, kalau misalnya mau isi materi di dalam website, itu kan harus ada di approve, seperti di grup Facebook gitu. Jadi yang orang yang bisa ke sana tuh belum ada. Kalau saya pribadi kan hanya untuk menambahkan fitur dulu. Kayak Bang Gilang itu belum siap. Jadi kita memang cari juga orang yang bisa meng-approve atau mungkin menolak orang-orang yang mungkin memasuki materinya gitu. Jadi memang ada beberapa, bahkan banyak dari GE sih sebenarnya. Jadi mereka itu lebih banyak ke sana. Oh, berarti dari GE pun banyak yang apa ya, mengunjungi grup apa ya, website kita itu ya teman-teman ya. Tapi banyak masih... banyak sekali yang dari GE, bahkan mereka itu browser mereka itu pakainya banyak yang dari iPhone, banyak yang dari apa, orang-orang memang pendidikan ya, akademisi ya. Jadi mereka itu kita bisa nge-tracking, bahkan teman-teman yang dari Sulawesi yang paling banyak buka situs sama di Jakarta ya mereka. Jadi kemarin juga sempat dinotis beberapa pengguna Instagram, itu cukup banyak juga ternyata yang mereka masuk ke website itu, banyak yang dari Instagram ternyata. Apa namanya? Tanya misalkan yang di web Flat Earth itu, misalkan kan sudah ada videonya Bos Darling yang baru di situ ya. Kalau misalkan akhirnya keban sama YouTube, itu yang di website itu kena hilang juga nggak ya? Karena kan itu sebenarnya nyambung dari YouTube-nya, itu gimana ya? Maksudnya oh, enggak Bang. Biar jadi arsip tetap yang sendiri. Dari video itu bukan dari YouTube Bang. Jadi kita sudah punya server arsip sendiri. Sehingga kalaupun nanti suatu waktu video Bos Darling ini ke banned, itu tidak ngaruh di website kita. Bahkan kan saya sudah kasih pertanggal, menyesuaikan tanggal awal sekali Bos Darling mengupload, misalnya yang Flat Earth episode 1 tuh tentang bangkitnya kesadaran itu betul rilisannya itu April 2016, itu saya sudah sesuaikan. Jadi teman-teman tahu tuh track recordnya tuh Bos Darling itu nguploadnya kapan, di hari itu juga kita sudah upload juga begitu Bang, di server yang lain. Baik. Apa tadi mau saya tanya? Oh ya, Bang Kakak, Pak Kakak nih mengetrek seseorang itu GE dan FE dari IP itu bagaimana caranya, Pak? Nah, itu teman-teman kalau untuk GE atau FE itu nge-trackingnya dari masukan mereka di Google Form itu, bahkan ada 7 orang nih sekarang yang mereka ngaku kalau dia itu bukan dari bumi datar atau dari netral, tapi mereka itu dari bumi bulat. Dan dia juga tertarik, bahkan ada yang bumi bulat tapi tertarik jadi pengurus FE. Itu kan aneh juga gitu, apakah dia salah klik atau bagaimana begitu. Bahkan ada beberapa juga yang ngasih masukan untuk masukan lawan debat kita itu apa. Bagus sih emang Google Form ini, makanya saya setiap menjelang kopdar biasanya saya bagikan dulu Google Form itu. Karena kita banyak sekali dapat masukan-masukan, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang urgen sekali ya. Ini saya sedang karena mungkin dapat masukan dari apa ya, dari grup Telegram ya. Sekali apa tadi kemarin tuh pernah ada yang bilang, sekali jumpa lawan debat GE itu yang pro banget ya. Jadi pada apa ya, minder semua teman-teman kita ya teman-teman. Jadi para ahli astronomi semua ya, mungkin kita harus mencari apa ya, tameng yang sepadan ya teman-teman. Karena saya pun dari sisi ilmu astronomi pun masih sangat terbatas ya teman-teman. Saya tetap itu, yang menariknya itu ketika Bang John itu di TikTok, ketika buat live itu kan rame banget tuh sama bapak-bapak itu. Ada juga ternyata itu orang Malaysia ya, atau bagaimana itu Bang John? Saya juga masih bingung tuh kenapa itu banyak sekali IP yang kita terima itu dari Malaysia. Mungkin karena kita satu rumpun juga ya, sama-sama Melayu, jadi masih nyambung. Kalau yang di luar negeri itu paling jauh tuh Singapura sama Cina nih, malah Cina ini malah masuk apa gimana begitu. Mungkin Bang John lupa dimatikan VPN-nya kali ya. Jadi masih masuk luar negeri kali. Oh, itu bukan saya ya. Beda. Yang di TikTok yang kita... yang ini ya? Bukan. Oke. Itu teman FE yang lain. Bukan Bang John yang ini rupanya. Karena mungkin. Bang John untuk Flat Earth John nama dengan pemahaman Flat Earth itu kan jarang sekali, ini kebetulan yang sangat kebetulan sekali. Baik, baik Bang Kakak. Mungkin Johnnya beda ya, John Pantau mungkin ya, bukan John yang ini teman-teman. Aduh, sudah hadir salah satu apa ya, salah satu pengurus komunitas juga, Bang Amar Ma'ruf. Halo Bang Amar. Bang Amar Ma'ruf ini sempat juga menjadi pemateri kita membahas tentang berat jenis ya teman-teman ya. Berat jenis di episode ketiga ya, kopdar kita ketiga. Halo Bang Amar Ma'ruf. Baik, sepertinya sedang tidak bisa berbicara, hanya menjadi penyimak setia. Teman-teman. Halo, ini sudah hadir juga Bang Muhammad Arifin. Halo Bang Muhammad Arifin, kita mau sapa-sapa dulu sebelum materi kita ready. Halo, waalaikumsalam. Dari asalnya dari mana nih ya Bang Muhammad Arifin ini ya? Iya, Medan kita Bang, Medan. Oh, dari Medan, astaga. Iya. Proper nggak kenal lagi kita Bang. Medan, oh nanti kita bisa kita jadwalkan ya untuk kopdar offline gitu ya Bang ya. Soalnya saya sudah ada satu orang juga. Satu ya, ya. Orang juga orang Marendal Bang. Jadi bisa lah kita atur ya Bang ya. Alhamdulillah saya menemukan satu rumpun saya teman-teman. Ah, di sini udah ready Bang Amar Ma'ruf. Halo Bang Amar. Halo. Kedengaran apa enggak suara saya? Kedengaran, Bang. Kedengaran ya? Kedengaran Bang. Abang akhir-akhir ini sangat aktif ya diskusi moon map ya. Kayaknya sangat tertarik dengan materi ini Bang Amar Ma'ruf ya. Yang kemarin yang saya bahas ya, kan saya belum tahu secara detailnya apa tentang konsep itu apa moon map atau apa itu loh. Makanya saya kan pengen tahu secara jelasnya seperti apa. Berarti karena Abang nggak ikut kopdar yang kemarin itu mulai. Jadi kemarin udah jelas sekali dibahas sama abang peneliti moon map kita Bang John sama Bang Yujar. Mungkin bisa ditonton ulang ya Bang ya rekamannya Bang ya supaya relate dengan pembahasan kita pada hari ini, kelanjutan dari materi kita yang sip. Oke. Perlu diketahui ini teman-teman, Abang Amar Ma'ruf ini adalah yang nanti buat akademi kita. Jadi soal-soalnya itu dari beliau ini ya Bang Amar Ma'ruf ya. Insya Allah. Ini akademi sekaligus kurikulum apa cuman nih Pak Kakaknya? Ya betul, kurikulum di episode 1 sampai 7 itu kan jadi semester 1, kelas 1. Jadi ada per semester juga, kayak kuliahan juga. Tapi dia pakai Google Form aja dulu saat ini. Karena Bang Gilang lagi mempersiapkan bot untuk di Telegram. Jadi pertanyaannya nanti pakai bot aja. Jadi kita nggak perlu pakai website lagi atau apa susah lagi ke browser gitu kan. Nanti masih disiapkan sama Bang Gilang. Baik, boleh dijelaskan sedikit Pak Kakak tentang kurikulum ini, apa sih gunanya atau gimana gambarannya, apakah hanya untuk mengetes pengetahuan atau bagaimana? Jadi kita lihat dari beberapa fenomena ya Bang Gilang, saya, Pak Fikri juga dari Menko itu, bahwasanya banyak teman-teman ketika diberikan pertanyaan dari teman-teman GE atau yang netral yang belum memilih salah satu pihak, itu jawabannya kadang belok dari apa yang sudah kita canangkan gitu kan, atau mungkin menjawabnya juga keliru, ternyata tidak seperti mungkin yang pemahaman pada umumnya Flat Earth seperti itu. Jadi perlu sekali teman-teman itu minimal mengetahui materi-materi dasar seperti itu. Jadi tidak lagi menjawab mungkin di luar dari apa yang sudah jadi kurikulum. Bahkan mungkin ada yang ngaku Flat Earth, ternyata dia belum paham sama sekali yang hal-hal dasar. Nah inilah fungsinya kita punya nanti bot, punya akademi supaya nanti lebih siap. Kira-kira teman-teman itu kalau sudah siap bisa juga ngajak teman-teman yang lain, karena kan kita people power ya. Hari ini juga banyak sekali yang sudah dilakukan sama teman-teman IFER di tahun 2017, penelitian dan hal-hal lain, hal sederhana seperti mengukur matahari, Pitagoras dan lain-lain itu harus dikuasai juga. Tapi itu saya buat kurikulumnya. Tanya sama GE tapi jawabannya bingung dia, jadi kayak aham gitu. Makanya saya juga paham lah tadi. Kering-kering sedap juga, salah ngomong, nah, jadi Flat Earth juga yang jelek, wah ini payah, jadi banyak nyampah. Sungguh berani ya Bang memberikan bahan untuk, apa ya, luar biasa Bang ya, Bang Arifin ya. Baik, Bang John, sudah 10 menit, Bang John, apakah sudah ready? Kita sudah sangat menunggu nih dari minggu lalu nih tentang materi dari Bang John ini, luar biasa. Karena tidak ada apa ya referensi lain ya selain dari Bang John dan Bang Yuja. Teman-teman, di sini ada nggak yang mau berbicara sebelum daripada saya tunjuk besar? Oh, silakan. Silakan Bang Andika. Ini saya juga sedikit penasaran sih, gimana sih perkembangannya ini Bang Kaka? Kita kan di sini sih sebenarnya membentuk grup ini kan tujuannya nanti menghadapi yang Desember itu untuk apa namanya debat ini ya, debat sama GE itu ya. Nah, dari yang sampai saat ini kita sudah jalan ini, mungkin ada pandangan sih nanti itu gimana pada saat debat tersebut? Ataukah mungkin ini kan ada ilmu baru nih, moon map itu apakah nanti dimasukkan ke situ juga atau gimana nih gambarannya untuk debat tersebut? Terima kasih. Ya, untuk gambarannya saat ini, hal yang paling mungkin untuk kita undang sebagai audiens itu adalah teman-teman mahasiswa, terutama Fakultas Astronomi, Fakultas Fotografi, karena memang hal itu kan sangat relevan ya, antara teman-teman yang suka memberikan propaganda nih yang dari GE, NASA, kita bilang dia hoax, kita bilang CGI, kita undanglah teman-teman dari multimedia nih yang memang khusus bagian komputasi, seperti yang apa yang dilakukan sama Bos Daring tahun 2017 awal ya, ketika Pak Sugianto itu dia tahu nih tentang hukum fisika dan juga hukum komputer. Jadi memang ternyata ketika dia buat software dan perputaran itu nggak tentu nih, itu ada di episode 8 atau 9 seperti itu. Jadi memang untuk audiensi, tempat dan lokasi ini belum ada, tetapi target kita untuk mengundang si GE nih seperti Ustadz Gembul yang kemarin dia menantang Bos Daring tuh kan di tempatnya Helmi Yahya. Jadi ini kita perlu sekali indikasi atau indikator kita itu siap menghadapi GE secara nyata tuh di dunia nyata itu dari kopdar-kopdar seperti ini, Bang. Jadi memang ngapain kita turun langsung ke lapangan sementara orang-orangnya itu belum terbentuk nih pola-polanya untuk mendengarkan kita, podcast kita dan lain. Ternyata antusiasnya itu hanya sampai di online. Oke, kalau misalnya online dan yang teman-teman admin yang sudah besar-besar nih ya, kayak telur yang satu ya kan, perkembangannya seperti ini tetap kita jalankan nih sampai undangan-undangan di fakultas pun sudah saya buat sebenarnya, tapi tidak diekspos karena memang apa, gerakan seperti ini kan kalau kita publikasikan juga sebenarnya useless juga buat teman-teman dalam masa pencarian nih. Jadi memang kita fokuskan dulu selama kita mencari titik temunya nih, lokasinya dan lain. Mungkin betul tuh di Desember atau November. Abang dapat di mana by the way jadwalnya? Saya nanti bakal ketemu langsung sama teman-teman DGE Astronomi. Kalau mungkinnya Pak Jamaluddin, Pak Thomas itu kalau masih bersedia, ayo kita buat yang kedua kali. Karena kemarin itu kan Bang Egy Syaban dan teman-teman itu satu arah ternyata. Bukan dia diskusi, tapi kayak seolah diajari gitu. Jadi memang video yang kemarin ketika kita di tahun 2017-18 itu gagal total. Karena itu satu arah dan itu ditentukan di hari Jumat. Di hari Jumat pun masuknya itu di jam 9 siang. Seharusnya kita bisa ada ini tuh di ballroom atau mungkin banyak kok barum-barumnya, bisa banyak lah hal-hal yang seperti itu, apalagi akademisi kan pasti itu banyak sekali untuk menuai banyak dukungan seperti itu, baik itu di pihak FE maupun di GE. Oke, siap-siap. Jadi teman-teman, gunanya kita kopdar setiap minggu itu tadi ya teman-teman, untuk sebagai indikator ya kesiapan kita teman-teman, karena emang nggak mau ya, ini memang jalan apa kita ya, jalan ninja kita ya teman-teman ya, bagaimana kita bisa terus apa ya mendakwahkan flat earth ini dengan cara yang tujuannya besar ya tadi ya, yang di bulan 12 itu kita membuat event yang sangat besar, tapi dari sisinya kita tuh harus kita kuatkan juga. Caranya gimana, inilah kita tiap minggu kita berbicara, menyatukan persepsi ya kan, karena pun kita masih berbeda-beda paham juga tentang pemahaman bumi datar ini teman-teman. Jadi bagaimana kita bisa tiap minggu kita bisa solid ya kan, bisa saling mendengar suara dari teman-teman kita sehingga kita bisa kompak dan saling mengenal bahwa seandainya kita itu tidak sendiri ya di Indonesia ini yang memiliki paham bumi datar teman-teman. Kita cari kawan-kawan kita yang satu daerah supaya kita bisa solid ya teman-teman. Ada kegiatan nyata yang kita buat daripada kita hanya debat-debat atau nge-share materi di sosial media gitu. Karena gitu-gitu hanya menjadi lapak caci maki aja ya teman-teman ya. Baik, Bang John, bagaimana Bang John? Apakah sudah ready Bang John? Kalau belum ready, di sini sudah hadir juga pemateri kita Bang Yujar. Halo Bang Yujar. Apakah Bang Yujar sudah ready? Kita sangat menunggu nih teman-teman. Halo Bang Yujar. Halo. Halo Bang Yujar, sudah ready kah Bang Yujar? Ya, ya baru-baru kelar sih Bang, ini baru kelar yasinan. Ya, oh, bukan tahlilan ya, yasinan, astaga. Tadi Bang Andika yang tahlilan ya. Keren sama-sama tahlilan, keren sama-sama meninggal tangga kalian. Kupikir ya kan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Mudah-mudahan sehat semua ya, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah. Amin. Baik. Ya mohon maaf agak telat ya. Sebenarnya untuk tema ini pembahasannya sebenarnya sedikit ya saya kira. Untuk benua di luar Antartika ya small flat earth mungkin hampir sama termasuk moon map gitu. Maka pembahasan sebenarnya dilanjutkan saja di tema kemarin. Moon map dasar moon map kemarin itu mungkin sudah 80%. Jadi biar Bang John yang melanjutkan tema kemarin sampai tuntas dulu. Pemahaman dasar mumet, baru nanti kita diskusikan apa sih sebenarnya di balik Antartika itu, apakah memang betul perjalanan Bird itu, Admiral itu betul itu videonya di balik Antartika atau itu bohong menutupi kebohongan yang lain gitu loh. Ya ini nanti kita diskusikan aja. Baik Bang Yujar, teman-teman saya disclaimer lagi ya biar aman ya teman-teman. Ini pemahaman mungkin yang baru ya teman-teman, mungkin teman-teman punya dapat materi flat earth yang sebelumnya, tapi ini materi yang lebih baru lagi teman-teman. Jadi mohon kebijaksanaannya teman-teman, kedewasaannya untuk apa ya, saling menghargai ya dan menerima ya teman-teman. Karena di sini kita menghadirkan pemateri ya kan, pemateri ya bebas lah dong ngomong apa, dan balik lagi ke diri kita masing-masing, kita pun juga bebas mau menerima atau mengimani atau mau tidak mengimani teman-teman. Jadi jangan sampai ada saling tersinggung, saling baperan, atau saling mensesatkan satu sama lain. Kita tabayun aja sama-sama pematerinya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau yang mengajal, kita bisa tanyakan langsung ke pematerinya. Baik Bang Yujar, ini karena Bang John belum ready Bang Yujar. Iya boleh. Boleh kita teman-teman di sini yang ingin bertanya boleh nggak bertanya Bang Yujar? Oh iya, kita diskusi lalu, aja ya. Iya, minggu lalu ada yang, minggu lalu kan ngobrol santai gitu. Setengah satu waktu Indonesia Barat ya Bang ya, setengah satu pagi. Jadi mungkin kurang sempat untuk bertanya. Teman-teman di sini ada yang ingin bertanya dengan Bang Yujar, dipersilakan teman-teman. Tentang materi, apakah yang ada yang ingin bertanya teman-teman? Mana tahu ada yang masih ingat. Ya, ada yang masih ingat materinya ya teman-teman. Jadi Bang Yujar, sebenarnya tema yang di poster itu sebenarnya untuk memperhalus dari materi kita aja ya Bang, supaya lebih general bahasanya Bang, bukan tentang itu. Sebenarnya tujuannya untuk bahas yang bagian utara itu Bang, Bang Yujar. Oh jangan gitu. Kenapa gitu Bang Yujar? Karena kan sesuai tema ini. Oh iya, sebenarnya. Itu tujuannya Bang Yujar, karena undangan yang kita kirim, poster yang kita kirim kan ke berbagai grup ya kan. Nggak mungkin lah tiba-tiba kita membahas Samawat kan, gitu kan, bingung orang apa itu kan, nggak ada mukodimahnya ya kan. Jadi ya, kita maka saya katakan di awal, kalau memang teman-teman agak keberatan gitu tentang Samawat, ya ganti saja. Katakanlah iya. Di situ negeri utara gitu kan. Iya, kita negeri. Kita di bumi ini negeri selatan. Negeri selatan. Sama saja. Baik. Gitu. Kalau kita bicara sesuai tema, dalam perspektif moon map, itu emang nggak ada yang benua di luar Antartika itu ada. Cuma belum ada manusia yang tembus gitu. Karena masih terhijab, terhalang oleh kubah. Yang memisahkan antara bumi 1, bumi 2, bumi 3 dan seterusnya adalah langit atau kubah gitu. Kita bisa, manusia bisa melihat bumi di balik Antartika dengan catatan langit sudah runtuh. Maka perjalanan Admiral Byrd itu saya kira tidak benar. Dalam video itu terlihat dikatakan ada daratan di luar Antartika. Sementara saya yakin sih flat earth, semua flat earth mungkin meyakini memang Antartika itu batas gitu. Kalau saya pribadi memang meyakini itu kaki langit itu di situ. Kubah atau kaki langit, pertemuan antara langit dan bumi itu di situ, di Antartika itu. Gitu. Jadi memang belum ada yang bisa ke sana, tembus ke sana belum ada. Kecuali langit sudah runtuh, seperti di surat Ibrahim ayat 48 kalau nggak salah. Maka bumi yang lain itu terbuka. Baik Bang Yujar, jadi kubahnya itu nyentuh sampai ke tanah ya Bang Yujar? Wallahualam. Wallahualam. Iya. Yeah. Baik, jadi moon map ini nggak percaya ada cincin atau dinding yang memutari bumi kita nih Bang? Dinding es ini tidak ada ya? Kalau untuk arah utara, itu kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau untuk Antartika atau arah selatan bumi kita, itu kita meyakini bahwa memang Antartika itu membusur, bukan lingkaran. Itu mungkin Antartika terhubung ke arah utara, itu yang artinya ya lingkaran juga gitu. Tapi untuk bumi kita memang membusur. Begitupun Arktik, kalau dalam perspektif moon map, Arktik itu busur, itu bumi pertama Bang, gitu. Bumi pertama yang ditempati dulu Adam hingga Nuh, yang masanya setelah banjir Nuh. Saat ini kita berada di bumi kedua gitu. Dan dibatasi oleh Antartika pula, sama gitu. Setelah bumi kita binasa, bumi kedua kita ini binasa, maka akan dilanjutkan di bumi ketiga, di balik Antartika itu. Baik Bang, bisa dipahami ya Bang Fanboy ya? Enggak Bang, sebenarnya. Masih... Gimana, apa yang kira-kira? Saya pun enggak tahu, enggak pahamnya saya itu di mana Bang, jadi masih mengawang-awang semuanya Bang, kalau saya ya. Karena mungkin otak saya sebesar biji ketumbar kali ya Bang ya, jadi agak sulit menerima. Jangan mudah gitu, mudah. Nanti itu nanti antati. Bang Yudar. Halo. Iya, Mas Arifin. Mungkin bisa ditampilkan video kayak ini ya, gitu kan. Jadi pendengarnya nggak banyak menghayal tentang bentuknya yang abang bilang ini. Jadi, kayak kubah antara batas bumi satu dan bumi yang lain. Kalau dibuatkan video di sini ya, kita menampilkan gini ya. Jadi yang lain pendengarnya nggak menghayal yang kesana kemari, kesana kemari ini tentang mahanan yang lain. Putus-putus lu suaranya kamu ini. Iya Bang, Bang Arifin. Bang, suaranya Bang. Halo Bang Arifin. Iya Bang Arifin. Ini kita masih apa? Mukodimah Bang Arifin. Nanti video atau gambar-gambar slide ini akan disambilkan oleh Bang John secara lengkap dan kafah. Secara menyuruh. Ya. Baik. Karena dari tadi kayak menghayal-menghayal juga, bingung nih. Unik. Iya. Yang belum menangkapnya itu di situ. Iya, saya sama pun Bang, saya pun menghayal, tapi nggak sampai menghayal jorok kan Bang ya, nggak boleh ya. Ini ada pertanyaan ini, izin tanya Bang, kapan dan siapa yang pertama kali melahirkan teori moon map ini Bang Yujar? Kira-kira siapa Bang? Kalau pertama kali kita nggak tahu Bang. Cuman kiblatnya Bang tuh, referensi Bang tuh siapa, atau ada nggak orang luar negeri atau siapa gitu, orang Indonesia atau siapa gitu Bang? Tidak ada. Kalau saya pribadi, nggak tahu kalau Bang John ya, kalau saya pribadi tidak ada gitu. Saya pertama kali tahu ya sama-sama dengan Bang John, kemudian saya nyari di YouTube, hanya ketemu video VOC itu, Fibers of Cosmos itu. Baik, berarti ini hasil research sendiri ya Bang ya? Iya, jadi memang yang teori pertama kali nggak tahu siapa, yang pertama kali ya. Kemudian yang buat moon map itu nggak tahu siapa, memang... Ya alam yang buat itu, moon map itu alam, bukan manusia. Memang gini, untuk pembahasan moon map ya, untuk kayak yang dibilang Bang Yujar itu kan berdasarkan agama Islam ya, ada kata-kata samawat, art, gitulah ya, itu kan Islami sekali ya. Tapi kalau misalnya kita lihat peta moon map itu, dari saya 2017 jadi flat earth, memang sering berseliweran di timeline saya, teman. Udah nggak pertama kali dilihat juga peta itu teman-teman. Tapi beda konsep ya. Jadi mungkin kalau menurut Bang User dan Bang John hanya busur ya, setengah lingkaran. Tapi kalau mungkin yang sering kita dapat dari bentuk buminya moon map yang sering kita dapat di internet ya teman-teman, atau di YouTube, itu bagian dari lingkarannya Gleason ya teman-teman. Jadi berbeda konsep ya teman-teman. Jadi ini kita ingin memperkaya konsep bagaimana tanggapan teman-teman dari moon map ini tentang alam semesta, pendekatan astronominya, pendekatan spiritualnya juga. Mungkin bisa kita dapatkan referensi dari abang-abang moon map ini teman-teman. Oke, sepertinya Bang John sudah ready ini. Gimana Bang John? Assalamualaikum Bang John. Iya, assalamualaikum. Sudah ready kah Bang John? Pak butuh 10 menit lagi Bang John. Enggak. Sudah ready Bang ya? Sudah. Baik, teman-teman. Saya sampai lupa buka teman-teman. Astagfirullah, biasa saya buka dulu ya teman-teman. Kalau gitu, saya buka dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Suatu kalimat mulia yang selalu kita ucapkan kapanpun dan dimanapun kita berada sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang Maha Esa, Dia Tuhan yang Maha Kuasa, Dia yang menciptakan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi, segala yang ada di daratan dan segala yang ada di kedalaman lautan. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kita hidayah, inayah, ilmu agar kita dapat melalui hidup dan kehidupan kita ini yang kita tidak tahu pasti kapan akan berkesudahan. Tidak lupa pula kita menghadiahkan salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali wa salam. Beliau ialah manusia mulia, manusia terpuji dan manusia yang Allah pilih untuk membawakan Al-Quran dan Sunnah agar kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang beliau wariskan kepada kita, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari berkumpul kelak. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bisa berkumpul di tempat kita masing-masing dengan kondisi berbahagia, sehat sentosa, di mana kita bisa secara setiap minggunya berkumpul, berdiskusi hal-hal yang bersifat tafakur ya, seperti yang dibilang Bang Ahmad Bekasi kemarin ya. Salah satunya adalah tujuan untuk belajar freelance ini adalah untuk memahami, berpikir tentang segala penciptaan di mana itu rupanya diwajibkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bagaimana kita melihat fenomena alam itu kita mendapatkan pahala teman-teman, mendapatkan amal soleh teman-teman, memikirkan penciptaan bulan, matahari, permukaan bumi dan lain sebagainya itu merupakan ladang amal bagi kita rupanya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya gunanya belajar freelance apa, berarti bisa jawab ya teman-teman ya. Baik, selamat datang saya ucapkan untuk seluruh teman-teman yang ada di grup Telegram ini di acara Kopdar kita pada hari ini, khususnya untuk pemateri di sini. Selamat datang untuk Bang John dan Bang User Shift. Mereka ini adalah orang-orang peneliti moon map ya teman-teman, pemerhati moon map. Jadi teman-teman, pada malam hari ini pemateri kita adalah tentang mengupas benua lain di luar Antartika dan sekaligus juga untuk melanjutkan pemateri kita pada minggu lalu. Saya ucapkan terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memberikan kita refleksi-refleksi baru dalam hal pengamatan kita terkait dengan alam semesta dan isinya ciptaan Allah SWT teman-teman. Baik, biar tidak berlama-lama, saya persilahkan untuk pemateri Bang John, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua, sahabat-sahabat Flathead. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bersama-sama saling sharing, tukar pikiran dan menambah wawasan, agar kita mendapatkan sebuah bangunan konsep flat earth yang lebih mendekati dengan kenyataan dan menjadikan kita agama maupun kepada ya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk melakukan yang kemarin kita untuk teman-teman yang kemarin tidak ikut Kopdar mungkin bisa nanti untuk melakukan melihat atau mendengarkan atau memutar kembali ya file yang sudah dikirimkan di grup Kopdar yang ke-9. Untuk yang ke-10 ini saya melanjutkan kemarin sudah sampai dengan peredaran matahari di mana kita akan menemukan bahwa matahari itu beredar dalam waktu 12 jam itu hanya membentuk 1/4 bagian atau 1/4 lingkaran atau 1/4 elip, sehingga dalam waktu 24 jam hanya membentuk setengah lingkaran, tidak membentuk satu lingkaran seperti crescent. Sehingga arah terbit maupun arah terbenam matahari selama 12 jam itu akan, ya menurut saya, bisa selaras dengan fakta alam, yaitu ketika di bulan Desember nanti matahari akan terbit di tenggara, kemudian akan terbenam di barat daya, pada ekuator akan timur barat, kemudian pada waktu Juni akan timur laut dan terbenam di barat laut. Itu kita juga melengkapi observasi itu dengan hasil observasi harian dan juga ada penguat-penguat terhadap konsep ini, bahwa di dalam peredaran tersebut juga akan kita temukan 2 hari secara berturut matahari mempunyai koordinat yang sama. Itu sekilas review tentang materi kemarin, bahwa satu matahari itu akan bergerak membusur selama 24 jam itu membentuk setengah lingkaran. Jadi kalau dalam waktu 24 jam membentuk setengah lingkaran, maka matahari akan kembali ke tempat semula itu membutuhkan paling tidak 48 jam. Namun kenyataan yang kita dapat, matahari itu kita bisa melihatnya per 24 jam kira-kira. Sehingga bisa kita nyatakan, kita analisis dan kita memberikan argumentasi kesimpulan itu bahwa ada 2 matahari yang melintas dengan jeda, dengan jarak 24 jam dibuktikan dengan koordinat yang terus sama secara konsisten selama 2 hari berturut-turut, matahari akan mempunyai koordinat yang sama di jam yang sama. Seperti pada waktu kita melakukan cross-check kiblat, ustul kiblat itu juga tanggal 15-16 Juli dengan waktu yang sama. Kemudian untuk bulan Mei 27-28 di waktu yang sama. Kemudian misalnya dari GE ya, saya hampir lupa. GE itu solstice itu untuk equinox biasanya dilampirkan. Memang ada 2 hari berturut-turut, Juni 2021, kemudian September 2022-2023, kemudian Desember 2021-2022. Itu posisi matahari akan sama. Sehingga sebenarnya kalau kita melihat ada 2 hari yang berturut-turut, maka dalam satu lintasan, maka kita bisa menyatakan sebenarnya ada 2 hari, 2 matahari yang melintas. Matahari hari ini berbeda dengan matahari esok hari. Kita langsung lompat. Setelah kemarin bulan juga kita sudah bahas, kita melanjutkan ke peredaran matahari dan bulan. Nah, ini sebenarnya di grup kemarin juga sudah kita bahas di grup itu tadi malam, itu sudah dibahas bahwa peredaran matahari dan bulan itu pada akhirnya kita akan melihat yang ini matahari, ini matahari, nanti bulannya setelah ini. Peredaran matahari itu di bagian kita ketika beredar, maka akan ada, misalnya ini di gambar satu itu, siang di Amerika, maka di Asia, Afrika itu akan malam, satu mataharinya di bagian yang lain. Karena ada 2 matahari ya. Kemudian matahari beredar sampai dengan Asia, Afrika, dan Eropa, Amerika akan malam. Dan satu matahari masih di bagian yang lain. Kemudian dalam gambar ketiga, ketika matahari itu sampai di garis merah atau garis batas, saya menyebutnya deadline. Sebenarnya di globe juga ada namanya deadline dan meridian. Kita juga sebenarnya ada meridian, kita tidak gambarkan. Ketika masuk batas ini, masuk batas merah ini, matahari berada dengan jarak yang sama, satu garis, ada di timur dan ada di barat, timur dan di barat. Dan di itu di Afrika atau di Eropa posisinya melihat matahari, dan di Amerika juga melihat matahari, tetapi matahari yang berbeda. Kemudian setelah lanjut matahari bergerak, maka matahari yang melintas setelah itu adalah matahari yang bukan matahari yang taruhlah hari ini atau matahari besok itu tidak sama dengan matahari ini. Jadi matahari tidak akan pernah posisinya berada di dalam setengah bagian. Setengah bagian itu tidak akan ada dua matahari yang ada. Jadi matahari itu selalu ada di satu bagian dan setengah bagian dan setengah bagian yang lain. Nah, nanti kita akan membahas setengah bagian yang lain, tapi sebelumnya kita bahas tentang peredaran matahari dan bulan dulu. Kemudian lanjut untuk peredaran bulan. Nah, peredaran bulan ini juga sudah tadi malam dibahas. Mungkin Bang Irwin nanti juga akan mempertajam bukan pertanyaan, jadi mungkin bantahan ataupun juga argumentasi yang lebih bisa diterima. Kita nanti akan persilahkan kepada semuanya untuk memberikan argumentasinya. Peredaran bulan dan matahari ini di hari pertama, jadi matahari dan bulan itu seperti orang lomba ya, seperti orang sedang start bersama. Di hari ke-30 atau new moon, kalau saat ini full moon ya, jadi saat ini bulan purnama. Di tanggal 30 atau tanggal 29 atau saat bulan mati, kalau kita bulan mati, tapi kalau di Inggris itu new, itu baru lah bulan baru. Pada saat bulan mati, bulan itu tidak terlihat, matahari dan bulan itu bergerak dengan elongasi nol dan juga konjungsi nol terhadap matahari. Bulan dan matahari itu, bulan terhadap matahari itu konjungsi dan elongasinya nol. Itu dari timur ketika dia terbit sampai ke barat tidak ada perbedaan, kecuali sampai ketika matahari dan bulan sampai ke batas merah ini, matahari akan terus melaju sedangkan bulan akan ada perlambatan dengan pergantian fase. Jadi bulan itu kalau kita masuk pintu itu ada perlambatan. Jadi kalau kita masuk sesuatu ruang yang berbeda secara atmosfer maupun secara mediumnya, biasanya terjadi perlambatan. Kalau Anda masuk air dan di udara itu ada perbedaan sehingga terjadi perlambatan. Nah, perlambatan ini menyebabkan bulan itu mempunyai fase. Perlambatan untuk satu harinya itu rata-rata 48 menit. Karena bulan itu berbentuk setengah bola, itu maka perlambatan itu menyebabkan fase atau merupakan rotasi. Nah, teman-teman saat ini mempunyai asumsi di Muhammadiyah maupun di Nahdlatul Ulama ataupun yang lain, atau di grup atau di beberapa lembaga falakiyah itu menggunakan sistem peredaran itu bahwa kecepatan matahari dan bulan itu lebih cepat matahari. Sehingga ketika saat gerhana itu mempunyai konjungsi nol, kemudian berjalan beriringan, matahari dia akan lebih cepat daripada bulan karena kecepatannya berbeda, sehingga bulan akan tertinggal. Ketika tertinggal, matahari itu sudah, kalau di Indonesia itu melihat matahari itu terbenam itu matahari masuk duluan, kemudian baru bulan itu belakangan. Sehingga ketika matahari masuk kemudian bulan itu belakangan, bulan akan terlihat cahaya tipisnya atau hilal. Nah, itu filosofinya begitu, bahwa bulan itu kecepatannya itu lebih rendah atau lebih rendah daripada matahari, lebih cepat matahari daripada bulan. Sehingga karena ini ada masalah, setiap hari itu kita mengalami perlambatan. Nah, perlambatan itu dihitung, meskipun tidak kelihatan bulannya, itu dihitung. Kalau 48 menit tiap hari, kemudian dibagi radius dari ketemu. Oh, kira-kira dalam waktu 1 jam itu perlambatannya sekian sekian menit. Ya, 48 bagi 2, 48 misalnya dibagi 24, berarti 2 menit. Setiap jam itu ada 2 menit, bukan perlambatan. Jadi kecepatannya itu berbeda. Selisih ketika ketika bersamaan itu jarak busurnya itu selisih 2 menit. Sehingga ini menjadi dasar sebagai acuan di dalam teman-teman falakiyah itu untuk menentukan hilal. Ya. Berbeda dengan moon map itu, karena ada 2 matahari dan 2 bulan yang beredar, dan perlambatan itu terjadi di tempat tertentu. Kalau di bumi bulat itu tidak ada tempat tertentu. Tidak ada yang spesial. Semua konstan, baik matahari dan bulan, hanya kecepatannya berbeda. Nah, namun kita bisa membuktikan, jika kecepatannya itu ada perbedaan, kemudian kita cek, ya kalau sulit ngecek kecepatan yang berbeda, karena kita juga tidak bisa mengukur, tetapi kita bisa melihat bahwa untuk mengarungi atau di ekuator itu, untuk terbit sampai terbenam itu, baik matahari dan bulan itu, 12 jam. Nah, kalau sulit untuk melakukan cek kecepatan, kita bisa melakukan cek perubahan fase dari terbit sampai terbenam. Itu misalnya 12 jam, itu ada perubahannya. Kalau misalnya di dalam 30 hari, 360 dibagi itu kira-kira 12, ya, 12 derajat perubahan, maka satu harinya 12 jam, berarti 24 jam itu 12, kalau 12 jam ya 6 derajat. Adakah perbedaan 6 derajat fase ketika kita melakukan cek dari terbit sampai terbenam? Kalau kurang dari 12 jam, kita bisa menambahkan teman kita yang mungkin di Eropa untuk cek. Apakah bulan purnama saat ini, di saat terbit sampai terbenam itu ada perubahan prosentase atau bentuk dari fasenya? Prosentase kesempurnaan apa? Visibilitasnya misalnya 98 turun jadi 97 atau 95 dan sebagainya. Dan saya sudah membuktikan bahwa tidak terjadi perubahan sama sekali. Perubahan itu kita akan mengetahui satu hari setelah itu, artinya besoknya. Kalau tadi itu bulan purnama terbit jam misalnya jam 6 sore gitu. Besok sekitar dia akan terlambat, berarti dia akan sekitar jam 7 lah mungkin, sebelum jam 7 dia terbit. Nah, kita akan mengetahui itu esok hari setelah melampaui atau setelah bulan itu bagi kita terbenam. Besoknya kita akan melihat ada perbedaan fase, prosentase visibilitas, dan waktu terbitnya. Nah, jadi secara pengamatan kita menyatakan, saya sendiri menyatakan bisa dipantah nanti atau mau observasi bersama bahwa tidak terjadi perubahan. Tidak ada rotasi pada waktu bulan itu terbit dan terbenam di ekuator, di Indonesia terutama ya. Nah, namun dari konsep moon map kita, bulan akan terjadi rotasi itu ketika dia masuk garis merah ini. Sebenarnya kalau konsep buminya nanti ya, konsep daratannya, sebenarnya itu ada namanya batas ya. Batas yang memang mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Batas merah ini antara samawat wal ard, nanti kita pembahasnya. Jadi bulan mengalami bisa stuck atau mungkin perlambatan sehingga bulan terlambat dan berubah fase. Nah, berubah fase ini bisa dilihat oleh negara-negara yang jaraknya 6 jam daripada garis merah, terutama di wilayah Timur Tengah seperti di Arab Saudi ya. Arab Saudi ini bisa melihat ketika bulan mati bergerak dari timur, di perjalanan itu posisinya masih bulan mati, nanti ketika masuk merah, bulan mati itu akan posisinya akan berubah fase sehingga hilal itu terlihat. Jadi dari tanggal bulan mati sampai dengan hilal atau bulan sabit awal, waxing crescent itu hanya di wilayah-wilayah tertentu. Di Indonesia tidak bisa karena jaraknya kira-kira dari Indonesia jaraknya kira-kira 4, jadi 6 tambah 4. Jadi sekitar 10 jam lah, 10 jam dari kita. Agak 10 busur ya, sehingga agak repot untuk menyatakan itu. Seperti matahari itu kalau sudah jam 7 ke atas sudah tidak bisa kita lihat. Sudah 7 jam dari kita itu sudah jarak busurnya 7 jam sudah tidak bisa lihat, apalagi 10 jam. Kemudian, nah ini konsep hari, maka di dalam sistem ini akan hanya ada satu hari. Jadi pergantian itu ketika matahari masuk batas, maka matahari yang kita lihat menuju barat sebenarnya ada matahari yang dari bagian setengahnya itu menuju timur, sehingga ketika matahari masuk keluar ke barat, matahari masuk timur, maka pergantian hari terjadi. Sehingga seluruh bagian di setengah bagian kita itu harinya akan sama. Hanya masalahnya dia mendapatkan waktu gelap atau terang. Nah, ketika Arab Saudi di sini melihat hilal awal, dia akan menghitung sebagai hari perubahan hari. Jadi perubahan harinya itu waktu maghrib. Waktu maghribnya Arab itu maghrib dalam arti ini ketika matahari masuk masuk wilayah atau masuk maghrib betulan itu. Kalau di kita kan maghribnya itu tandanya itu ya matahari terbenam itu menghilang. Tapi di Al-Qur'an itu sebenarnya ada huruf dan juga ada satunya. Nanti kita berjelas, tapi enggak kan kita berjelas. Artinya di kita itu sebenarnya tidak betul-betul sedang di posisi maghrib. Maghrib di sini kita artikan memang ada tempat, jadi tempat itu baik maghrib maupun maghrib itu mempunyai wilayah. Tidak seperti yang disebut di bumi bola itu sangat relatif dimanapun orang. Ketika dia terbit berarti dia di maghrib, kemudian ketika terbenam berarti maghribnya ya di area itu. Entah itu kalau di Indonesia misalnya terbenamnya di daerah Maroko atau di daerah Afrika Tengah dan sebagainya itu, nah itu ya dimaksud maghrib ya di situ bagi orang Indonesia. Tetapi bagi Mumep tidak. Maghrib dan maghrib itu wilayah yang mempunyai atau tempat yang memang ada secara geografis. Kemudian kita lakukan perhitungan itu, jadi mata bulan itu akan terjadi perlambatan setiap harinya 48 menit. Sehingga di dalam 30 hari, maka dia akan kembali misalnya terbit di jam 6, waktu jamnya kita, dia akan kembali terbit jam 6 itu nanti di 30 hari. Sehingga kalau kita telusuri itu, di hari ke-59 itu tidak kembali ke, ini masih terbit awal ya. Terbit awal akan terjadi perlambatan itu belum sampai 1440 menit, hanya 1392. Namun karena fase bulannya itu sudah new moon, itu bulan kita tidak tahu secara kenyataan, tetapi dia kembali juga secara jaraknya elongasinya kepada matahari. Jadi terbitnya masih 5.12, masih 48. Harus satu hari lagi sebenarnya. Tetapi kenyataannya tidak. Kenyataannya bulan itu di umur 59 hari itu dia sudah dua kali. Nanti kita bisa membahas. Nah, saat ini teman-teman kita juga sudah cek. Hari ini betul-betul adalah bulan purnama. Dari sisi visibilitas bulannya. Meskipun hari ini adalah hari Rabu, itu secara kalender Hijriah itu 13 Sya'ban. Kemudian secara Masehi itu 12 Februari. Itu sudah purnama. Ya. Artinya sebenarnya penanggalan kita ada masalah. 13 itu tidak pernah purnama ya. Yang purnama itu 14. Juga 15, kalau enggak 14, 15. 14, 15 gitu ya. Karena memang ada dua bulan yang pecahannya tidak simetris ini ya. Kalau nanti kita jabarkan. Jadi kita terlalu maju menentukan menentukan awal Sya'ban kemarin. Harusnya terlalu mundur. Harusnya awal Sya'ban itu kita tentukannya adalah di paling tidak di Kamis tanggal 30 Januari. Sehingga hari ini sebenarnya harusnya 14 Hijriahnya 14 Sya'ban. Sehingga nanti akan terjadi Ramadannya itu sama di Indonesia, kemudian nanti Idul Fitrinya akan berbeda. Karena sudah terlanjur menentukan tanggalnya masing-masing. Kalau sekarang tanggal 14, dipastikan sebenarnya 14, sebenarnya hari ini adalah 14, maka 28 itu sudah jelas 30. Sudah jelas 30. Artinya 28 Februari tidak perlu sebenarnya, meskipun tidak terlihat hilal, itu karena sudah 30 tidak perlu melakukan pengunduran lagi, kecuali tanggal 29. Ya. Tetapi karena masih tanggal 13, maka akan, karena tanggal 28-nya Februari itu masih 29 Sya'ban, maka akan ada sidang isbat dan cek dengan perut. Oke, nanti bisa kita diskusikan masalah ini lebih lanjut. Kemudian kita membahas kalau tadi di sini adalah ada Amerika, kemudian sebagai New World, ya, kemudian Asia, Afrika, Eropa, maka ada setengah bagian yang memiliki matahari yang belum pernah, saya belum pernah di forum manapun itu dibahas, ya. Saya mencarinya itu memang belum, ya, akhirnya kita jadi ini US, kemudian Asia, Afrika, Eropa, kemudian yang merah ini adalah bagian yang lain yang belum dibahas. Nah, kami menyebutnya setengah bagian itu adalah sebagai sam, karena di dalam Al-Qur'an ada 7, ya, 7 samawat, berarti samawat 1, samawat 2 sampai samawat 7. Jadi samawat itu adalah daratan, ya, daratan atau tempat hidupnya. Secara mari kita cek secara saya tidak melampirkan kamus, kita akan mencari bersama-sama. Ada 2 pendekatan kamus, satu land lexicon, yang kedua pakai Google terjemah saja, atau di sana kan ada translate langsung dari bahasanya. Oke. Halo Bang Jo. Ya, sebentar lagi share. Kita mencoba untuk ya. Ini kita kelihatan Google, ya. Jadi kalau di Al-Qur'an versi Indonesia itu samawat langsung diartikan jamaknya dari langit, ya. Karena ada 7, jadi kalau samawat langsung dijustifikasi sebagai jamak daripada langit. Nah, kita tidak begitu. Di land lexicon sebenarnya sudah jelas bahwa samawat itulah surga yang tinggi. Kemudian untuk sama itu adalah sky atau langit. Nah, kita juga perlu cek, kita cari bahasanya, kita cari Arab, ya. Nah, ini di Inggris namanya heaven, ya. Oke. Kemudian kita cek di Indonesia dulu. Ya, itu surga, ya. Kemudian kita cek ini, ya, Arabnya gitu, bahasa Arabnya. Kemudian kita cek sama yang selama ini di samawat di Google Translate maupun di kamus Eropa sana. Ya, di Inggris itu, kamus di Inggris itu memang adalah surga, ya, bukan langit. Kalau sama lah langit, sky itu. Dan itu kamus sudah sangat lama, rujukan orang-orang barat untuk mencari mana yang belum terjadi distorsi politik. Mereka kadang tidak mau menggunakan yang sudah diolah oleh sana. Jadi mencari yang terdalam, akhirnya dia membuat kamus yang namanya land. Kemudian kita cari sama. Google sama. Nah, ini fotonya ada nih, langit, ya. Di bawahnya itu ada langit, sky. Kemudian di Indonesianya langit, ya. Di Indonesia langit, kemudian di Inggrisnya sky, kemudian di Malaysianya, kalau kita dekat dengan Malaysia bahasa agak sama, boleh. Langit juga, kemudian samawat kita cek juga di Malaysia. Sama, oke. Nah, di Malaysia juga surga, ya. Jadi sebenarnya secara bahasa asli bahasanya itu tinggi. Ya, tinggi, tapi satu ya tinggi itu berupa langit, yang satu berupa surga. Nah, kenyataannya kita tidak pernah melihat surga. Hanya melihat langit ya. Nah, ini kita akan membahas nah bagian ini. Nah, bagian. Kenyataannya, sehingga samawat itu seringkali langsung dijustifikasi sebagai langit karena yang adanya di situ. Apalagi konsepnya bumi bola. Tidak ada yang lain kecuali daratan Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Tambahanlah Australia. Itu dan langit atau atmosfer. Sehingga tujuh samawat itu akhirnya ditafsir sebagai atmosfer. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah, sebenarnya di ayat Al-Quran itu banyak sekali. Tuhan itu menciptakan Adam, kemudian kita tahu persis cerita itu atau ayat tersebut, itu ada di Al-A'raf juga ada, di Al-Baqarah juga ada, bahwa Adam itu awal mulanya memang ditempatkan di surga. Kemudian di surga itu berarti dia ditempatkan di samawat terusnya. Tapi surga di dalam Al-Quran itu sering langsung jannah ya. Di Al-Quran samawat ditafsir adalah langit, ya udah. Tapi kalau berbeda, jannah itu sebagai Eden, kemudian samawat itu adalah sebagai surga, itu maka kita akan melihat bahwa surga, bahwa Adam itu ada di samawat, kemudian dia diturunkan, tidak lain adalah di bumi. Karena memang hanya ada dua, satu di surga, yang satu di bumi. Tuhan menciptakan surga adalah kebaikan, rahmat, bumi juga adalah rahmat. Semuanya baik. Jadi kita sangat berterima kasih kepada Allah itu bahwa Tuhan menciptakan kebaikan dan kebaikan. Nah, kita juga tidak apple to apple. Kalau kemudian samawat ditafsir sebagai langit, kemudian misalnya di surat Al-Anbiya itu, saya putus dulu, mohon maaf. Misalnya di sini ada surat Al-Anbiya. Nah, oh sorry lah. Surat Al-Anbiya ini seringkali digunakan untuk justifikasi Big Bang, bahwa Al-Anbiya itu menyatakan bahwa dulunya adalah satu yang padu. Jadi tidakkah orang kafir itu mengetahui bahwa langit asamawati wal ard itu dulunya adalah satu yang padu. Kalau kita cek, sebenarnya satu yang padu itu adalah ya, ya kita bisa cek lah, misalnya kita cek di Google teman-teman, satu yang padu itu sebenarnya ada keterhubungan. Jadi yang misalnya tangannya disatukan itu satu yang padu. Jadi ada hubungan. Nah, dalam konsep Moon Map ini, satu yang padu artinya tang tadinya itu samawat dan wal art itu adalah satu bagian. Kemudian dipisah. Dipisah dalam artian satu dinaikkan, yang satu memang turun. Yang satu ditinggikan, yang satu turun. Dan dipisahkan oleh batas lah. Mereka dipisahkan, betul-betul terpisah lah. Kemarin saya cek jurnal itu sebenarnya kata samawati wal art itu, yang itu adalah satu kesatuan, meskipun terpisah tetapi terhubung. Nah ini agak sulit dicerna, tetapi ya saya sudah memahami bahwa samawati wal art itu terhubung, cuma dipisah gitu. Ya ada penghubung lah, namanya batas itu yang merah. Kemudian sebagai justifikasi atau sebagai penguat, sebenarnya kita kemarin tidak akan membahas samawat karena ayat-ayat ini menyebabkan FA itu tidak rasional. Justru kita akan membuat rasional. Baik ayat yang selama ini tidak rasional menjadi rasional. Nah, di Al-Quran itu terdapat surat yang menyatakan bahwa baik di samawat wal-ard itu, misalnya di 42 Asy-Syura ayat 29, surat 42. Dan di antara tanda-tanda adalah penciptaan samawat dan art, dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Jadi, di sini jelas bahwa disebarkan pada keduanya, bukan, dia sebut disebarkan pada keduanya makhluk-makhluk yang melata. Saya sudah mengecek beberapa arti. Ini arti daripada di Al-Quran. Saya tidak bahas tafsirnya panjang ya. Itu pengertiannya memang itu disebarkan pada yang tidak akan membaca tafsir yang begitu panjang karena ya apa memerlukan waktu lah. Ini kita baca simpel aja, oh begitu maksudnya. Jadi memang ada makhluk-makhluk yang ditempatkan. Ya, termasuk kalau kita menafsirkan samawat adalah sesuai dengan, sebenarnya sesuai dengan kamus itu adalah tempat Adam dan juga nanti karena iblis juga ada di samawat, ya tempat iblis awal mula dan tempat jin dan lain sebagainya. Sehingga memang samawat itu adalah bukan sama. Sama itu kalau kita cek di Al-Quran, memang berhubungan dengan bintang, kemudian hujan, kemudian pecah, dan lain sebagainya. Samawat berhubungan dengan kalau itu adalah kerajaan, negeri, kemudian ada makhluk melata, kemudian biasanya itu kalau di beberapa, saya cek beberapa jurnal itu, antara samawat dan wal'ard itu ada komposisi yang memang seimbang. Samawat wal'ard itu seimbang. Dan dijelaskan dalam surat At-Tolak itu, ayat 12, di sini juga ini saya lampirkan. Allah yang menciptakan 7 langit, nah ini langit ya, 7 samawat, dan dari bumi itu juga serupa. Nah, jadi bumi pun serupa sebenarnya dengan samawat. Jadi sangat adil ya, setengah-setengah itu diadil. Jadi kita ngitung juga dari peredaran matahari memang ada dua. Mau enggak mau memang ketika ada setengah bagian kita harus mencari apa sih setengah bagian itu. Saya cari di buku-buku enggak ada, adanya di Al-Qur'an. Ya sudah, memang kita pantasnya menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber. Jadi Allah menciptakan 7 langit dan dari bumi itu juga serupa. Jadi bumi pun ada 7 meskipun tidak pernah disebut 7 bumi gitu ya, tapi menegaskan ya karena ada faktor lain mengapa tidak disebut, karena ada batasan-batasan yang belum dibuka misalnya. Ya, nanti kita membahas di balik Antartika itu. Jadi ada 7 ya. Kita selama ini kan menganggap Adam itu turun dari surga ke bumi itu dalam bentuk fisik. Kemudian surganya di mana? Di globe misalnya ada teman-teman yang pengkaji, misalnya di teman-teman kalau cek di Nazbar Samsu itu astronomi dan juga penafsir ya, mereka mempunyai ilmu di bidang linguistik Arab itu sampai menafsir bahwa samawat itu adalah planet-planet. Jadi dulu itu Nabi Adam di planet apa kemudian diturunkan, nah planet kita aja kalau udahlah, kalau udah bahas planet nggak usah lah gitu. Nah, kemudian kita berarti kalau surga di langit, Nabi Adam itu turun dari langit dengan ketinggian seperti roket itu. Nah, enggak. Ini kita membahas sederhana bahwa manusia berjalan dengan kaki turun ya. Kalau dari gunung ke bawah itu ya turun, itu juga sudah tidak terbang tapi turun. Jadi manusia adalah makhluk yang menggunakan kakinya untuk melakukan perjalanan. Kita cukup rasional. Itu kan menarik lagi ketika kita membahas konspirasi iblis di samawat itu. Posisi iblis jelas ya. Posisi iblis itu 2 kali kesalahan dan lebih tinggi posisinya. Ya, lihat dia ada di atasnya Adam. Nah, jadi kalau kita cek itu begini. Nah, gambarannya gitu. Jadi samawat 1, samawat 2, sama 3 itu naik ke atas. Ini jangan dianggap kayak bola ya. Ini harusnya miring. Nah, ini gambar yang kedua ini miring. Samawat 1, samawat 2, sama 3, samawat 4. Nah, kemudian yang ini, yang hijau ini bumi 1, art 1, kemudian art 2 saat ini. Nah, nanti kenapa harus saat ini? Nah, kita akan membahasnya sampai ketemu sebenarnya Black Sun dan sebagainya itu adalah bagian daripada penjelasan ini. Itu buminya turun, samawatnya naik. Ada pemisah namanya batas. Lah. Ini gambaran sederhana. Kalau sebenarnya kompleks ya harusnya ada pegunungan sehingga terasa nyata ya. Cuma ya kita tidak punya waktu. Kita lebih condong mencari uang. Nah, ini sistem global itu membuat orang tidak mencari kebenaran tetapi mencari penghidupan. Ini masalahnya iblis itu memang luar. Jadi ini konsepnya moon map adalah setengah bagian samawat itu adalah sesuatu yang tinggi, seperti namanya tinggi, kemudian setengah bagiannya itu kan itu adalah terus ke bawah. Oke. Nah, kira-kira begini. Satu naik, jadi kayak tangga itu naik. Kemudian yang art itu tangga turun. Jadi ya ini samawat yang akhirnya nanti juga yang secara geografis samawat itu art geografis fungsionalnya bisa samawat itu adalah sebagai jana. Jadi ada fungsinya. Jadi ada fungsi, ada apa ya namanya perbedaan. Nah, oke. Kemudian nah ini, di masing-masing bumi itu maupun samawat itu ada namanya benda-benda langit. Ada benda-benda langit ya dulu. Ini ada A1 itu A1, A2 itu namanya Sun ya kan. Kemudian ada Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturnus. Jadi ada 7 pengembara. Kalau Bos Dalen bilang 7 bintang pengembara. Nah, tetapi kita bisa menyebutnya juga bukan bintang. Kalau kita cek, awal mula dinamakan pengembara itu planet. Jadi Yunani itu pengembara itu dari kata planet. Ya. Jadi planet itu pengembara. Nah, maka sebenarnya Sun yang dimaksud matahari tidak termasuk daripada planet. Nah, gitu. Moon, nah itu masuk planet. Mars dan sebagainya. Apa ciri-ciri planet itu adalah dia memiliki corak, kemudian hadirnya di malam hari. Kecuali tertentu Moon itu karena bisa di siang hari karena memang ada faktor sudah terbelah. Kita kemarin sudah membahas bola yang terbelah itu tidak akan terjadi perlambatan ketika masuk satu kondisi yang menyebabkan dia jadi geometrinya itu dia tidak seutuh matahari yang lolos begitu saja ya. Jadi Sun itu secara bahasa itu dulu bisa dinamakan adalah planet, atau kalau dalam Al-Qur'an tidak ada planet yang namanya Qumar. Jadi tiap bumi itu ada Qumarnya masing-masing. Bumi pertama Qumarnya adalah Sun, bumi kedua adalah Moon, bumi ketiga adalah Mars, kemudian Merkuri, Jupiter, Venus, Saturnus. Nah, kita ada di bumi keberapa? Yang Moon itu ya kedua. Moon itu dua. Ya. Kalau Monday itu setelah Minggu itu Senin. Jadi Senin itu dua ya. Kalau Sunday, Sun itu satu. Jadi sebenarnya itu dulu itu ada yang namanya Qumar namanya Sun. Matahari sendiri adalah Sol. Dia tidak termasuk karena dia bukan pengembara. Pengembara di sini kalau di dalam kita mencari di artikel atau ChatGPT ya ketika aja namanya apa bintang pengembara itu sebenarnya dimasukkan adalah pengembara di langit malam. Jadi yang bisa di langit malam itu Qumar dan bintang-bintang tentunya. Nah, tapi beda antara Qumar dan bintang itu. Bintang kedip-kedip Qumar itu mempunyai motif. Nah, Sun inilah. Jadi ceritanya begini. Nah, kalau ada ayatnya saya tampilin itu malah jadi bahas Al-Qur'an ya. Di S2 ini dulu namanya jin berada di ya jin itu di S2. Ketika disuruh Allah untuk mematuhi untuk sujud kepada Adam, ini pengertian sujud bisa ditanda petik ya, ya tanda petik. Salam Bang. Ya. Saya kira jangan terlalu jauh, Mas. Oh iya ya. Ya ya. Ini ya sebenarnya sama dengan yang lain-lain ketika membahas 7 langit itu kita buat kronologis gitu. Oke. Okay. Ini yeah. Kita bahas yang setengah bagian ke bawah ya. Oke, okay. Saya lanjut nih ya. Jadi ini dulu ya, ini kalau kita lihat kronologis ayat di Al-A'raf, Anda bisa melihat bahwa jin itu ada di atasnya Adam. Dan Adam, nah dia turun di mana? Ketika dia masih diselimuti langit di A1 itu, karena 7 langit itu adalah dia di A1. Jadi A1 itu dalam konsep buminya itu artik. Jadi setiap batas itu artik. Artik itu setengah bagian awal. Kemudian Antartik yang kita itu di A2 itu batasnya ya. Ada batas nanti. Antartik sebelum ke bumi 3 itu ada Antartik. ya kan, yang dimana bulannya namanya Mars. Nah, Adam tinggal di bumi pertama itu sampai dengan periode Nabi Nuh, di mana saat itu terjadi bencana luar biasa dan tidak bisa ditinggali lagi, dan langit pecah, kemudian sebenarnya itu konsep kiamat ya. Jadi kemudian sudah tidak ada langit, maka antara A1 dan A2 itu tidak ada batas, sehingga dia menjadi satu sampai saat ini. Dan bulan yang menjadi alat penghitung di bumi pertama, dia tidak bisa berfungsi. Ya, sun ya. Sehingga namanya menjadi sin. Gitu ya. Cocok loginya, enggak apa-apa. Jadi Yasin itu sebenarnya ingin membahas satu benda yang namanya sun. Black sun. Ya. Jadi kenapa ada gerhana itu dulu adalah sun yang sudah mati, yaitu black sun. Kalau kalau sederhananya, singkatnya ya sin aja lah. Gitu. Sin itu kalau dalam kamus-kamus ya sebenarnya tidak berfungsi, atau bahasanya dosa, atau apa ya, banyak sekali pengertian-pengertian yang sifatnya ada yang bilang cacat dan sebagainya. Nanti cek aja di kamus Inggris maupun kamus lain bahwa sin itu adalah bagian dari hal yang tidak berfungsi, nah, sudah tidak digunakan untuk, nah, di kita inilah moon yang posisinya sedang menjadi alat penghitung dan alat penerang juga, penghitung bersama sun, solar. Nah, matahari dinamakan solar ya, solar system, solar ya, solar itu nama untuk matahari. Kalau sun itu nama untuk bulan. Karena tidak terlihat, orang udahlah matahari dinamain sun aja. Gitu. Double dia punya nama ya. Sedangkan bumi yang selanjutnya A3 ini belum nih. Al-Qur'annya menyatakan pada hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Jadi ada pengganti. Ketika sudah tidak berfungsi, maka buminya sama. Ketika Nabi Nuh sudah tidak berfungsi, Nabi Nuh membawa orang-orang yang harus diselamatkan dan binatang, mungkin dia bawa biji-bijian untuk ke lokasi yang baru yang bisa digunakan. Yaitu peristiwa besar itu sangat terkenal di Alkitab lah. Di kita mungkin banyak ayatnya, cuma di Alkitab lebih seru gitu kisahnya, difilmkan juga seru sekali. Jadi kiamat besar di mana kemudian bumi itu meluas. Nah, itu sama, kita menunggu menuju bumi ketiga. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya itu setelah Perang Dunia II itu ada Perang Dunia. Jadi justifikasi Perang Dunia III itu ada Dunia I, ada Perang Dunia II. Sebenarnya perang menuju Dunia Ketiga lah itu. Jadi menuju ke dunia tiga, sehingga banyak negara-negara dan juga banyak ahli-ahli melakukan rilis terhadap Mars. Dibanding dengan bulan sudah nggak menarik gitu, karena sudah dekat waktunya kita menuju ke bawah Mars atau bumi yang ada di bawahnya Mars. Jadi Mars itu adalah alat penghitung seperti bulan nanti. Jadi dia bermotif, kemudian pergerakannya adalah seperti bulan dulu juga seperti matahari. Jadi kenapa matahari itu selalu digunakan di dalam konsep hari juga, pertama sun gitu. Peredarannya itu hampir sama, tapi dia tidak bermotif, ya kan? Tidak bermotif dan tidak masuk di langit malam. Yang bisa itu hanya komar bulan, moon ini, dan planet yang dinamakan planet. Lalu kami tetap, karena Al-Quran hanya menyebut komar, sebenarnya komar pun juga banyak. Kalau kita hitung sekarang komar ada 12 ya, ini kita komarnya kecuali yang sin ya, sin sudah mesti sudah hitung nih. Moon-nya 2, Mars-nya 2 dan sebagainya. Ya, jadi selalu tidak ada yang sempurna. Utuh satu ya. Ya, artinya matahari 2, bulan tadinya 1, kemudian 2. Jadi tidak ada yang satu kecuali Allah ini. Kira-kira begitu. Ya mungkin pembahasannya cukup sekian dulu. Ini lebih banyak kita akan diskusi. Nah, itu kira-kira ya Bang ya. Jadi kita sampai di sini. Jadi sampai pada tahapan apa sih yang ada di balik kita? Kita nggak tahu karena nggak ada yang sampai di Antartika itu ya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita bisa melakukan analisa bahwa yang di belakang kita adalah tempat yang nanti kita akan tinggali setelah terjadinya apa? Setelah terjadinya peristiwa Sa'ah dan terjadi kebangkitan, kiamah bangkit kebaruan. Nah, jadi ada New World namanya. Ya, jadi sebenarnya kalau teman-teman sering nonton anime One Piece itu ada Paradise, kemudian ada New World, ya itu sama aja lah. Konsepnya itu konsepnya adalah dua bagian. Satu adalah surga, yang satu adalah bumi. Ya. Surga dan bumi. Kalau nggak di surga ya di bumi gitu. Neraka, neraka bagaimana? Kita akan panjang karena ayat itu khususun ayat itu. Jadi A1 itu saat ini sebenarnya adalah dulu pada waktu nanti A2 juga akan menjadi jahanam lah. Jadi dari jurang. Jadi jurang, kemudian setelah itu semua terkunci yang masuk, kemudian tertutup air, peredaran matahari masuk di wilayah Mars, moon yang mati masuk di wilayah Mars, sin yang beredar juga masuk di area Mars, dan di area A2, A1 jelas akan membeku, itu mengunci semua apa yang dibawanya dengan tebal. Kalau di Arktik ya sebenarnya tebal-tebal sekali. Jadi apa yang di dalam, di bawah laut Arktik itu sebenarnya adalah manusia dan juga seluruh yang dikunci di dalamnya. Jadi konsep neraka itu enggak diciptakan ya, memang karena kerusakan yang terjadi ya. Yang diciptakan itu sebenarnya adalah surga dan bumi ya, sebuah kebaikan dan kebaikan. Nah, itu saja yang di balik Antartika, atau yang di setengah bagian bisa kita eksplorasi, atau mau yang jelas itu ada dua bagian. Ya, satu setengah bagian yang ke utara namanya Samawat, yang setengah bagian ke selatan namanya bumi. Jadi kalau Syam-Syam itu biasanya utara ya, kalau namanya Syam-Syam. Syamawat keluar dari Syam. Gitu. Kemudian utara itu Samalun. Gitu. Kalau selatan itu Janubun, jadi tempat air. Karena paling bawah itu tempat air terkunci atau tempat air berlabuh. Nah, itu dari saya, nanti lebih banyak kita diskusikan, banyak yang dipertanyakan. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ardik. Ya. Berarti udah cukup lah ya moon map ini ya. Dasarnya ya seperti ini gitu ya. Iya, ya. Iya, karena jadi artinya gini, sudah cukup. Sebenarnya sebenarnya sangat panjang. Sampai end time, kemudian macam-macam itu, tapi kan ini semua ayat. Jadi ya, teman-teman FE lebih didekatkan jangan dengan ayat ya. Tapi karena memang sebenarnya mau enggak mau sebenarnya kita akan membahas setengah bagian itu, tidak ada literatur, tidak ada perjalanan kecuali apa yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Iya. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen tahu moon map, ya ini sudah final, artinya dasarnya ya ini. Ini sudah tuntas materinya, sudah. Inilah dasar-dasar moon map gitu. Bagi teman-teman yang kemarin belum sempat, ada rekaman juga gitu kan. Nah, ini hanya lanjutannya saja gitu. Oke, terima kasih Mas Ardik ya. Ya. Maka dilanjut Bang Jizar nambahin. Baik teman-teman, ada nggak yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait tema kita atau materi yang disampaikan oleh Bang John teman-teman? Ada nggak yang mau disampaikan? Saya Bang. Siap, silakan Bang Ammar Ma'ruf. Iya. Yeah. Sebelumnya mohon maaf, ini apa ya, saya sampaikan yang kaitannya dengan literatur Islam ya, terutama apa kaitannya dengan Al-Qur'an. Ini mohon maaf, saya fokuskan seperti yang telah saya bahas di grup kemarin yang tentang Samawat. Ini dan tadi Pak John ya yang pematerinya atau Bang Yusar itu kan gini ya, dalam disiplin keilmuan Islam itu kan kita sebelum memahami Al-Qur'an itu kan harus runut apa ya istilahnya, tahu runtutan keilmuannya. Yang pertama adalah tadi secara linguistik, Terus linguistik itu yang jadi rujukan dari Bang Jen tadi kan Google Translate ya. Nah itu kalau dalam keilmuan Islam itu ndak anu, istilahnya tidak kredibel lah. Mohon maaf ya sebelumnya. Terus halo dengar bang oh masih dengar ya. Nah saya juga ini apa ya istilahnya mengembalikan kepada asal usul keilmuan itu, yaitu dari seorang ahli yang sudah apa ya diakui keilmuannya tentang penafsiran kata-kata samawat itu dalam mu'jam atau kamus bahasa Arab itu samawat itu an ya memang artinya langit gitu. Dia bentuk jama. Tadi juga sudah disinggung ya. Terus apa? Dia asal usul katanya itu secara morfologi itu samawa. Terus dia itu dalam bentuk jamak tidak beraturan itu samawat. Terus di dalam Al-Qur'an itu kemarin saya cek ada 190 kata-kata samawat. Jadi ada 190. Terus ada beberapa yang dia mengaitkan dengan apa? Wal ardh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Terus yang lebih mengerucut ke surat At-Talaq itu sudah saya cek tadi. Nah, di dalam surat At-Talaq itu kan apa ayatnya? Ya sebentar. Surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Nah, Allah dialah yang menciptakan sab'a samawat. Samawat itu bentuk jamak. Dia kenapa menggunakan jamak yang tidak beraturan atau lebih dari satu kata? Karena kata sebelumnya itu sab'un. Sab'un itu artinya 7. Jadi dalam tata bahasa Arab kalau awalnya itu bentuk jamak, maka setelahnya itu juga jamak. Kalau sebelumnya itu kata-katanya itu tunggal, maka setelahnya itu kata tunggal. Dalam bahasa Indonesia biasanya disebut kata majmu, seperti kepala sekolah, terus apa, ibu guru, orang tua, seperti itu. Sab'a samawat itu apa susunannya seperti itu. Nah, tetapi dia tetap artinya tidak berubah. Itu secara leksikal ya, atau secara kamus ya. Terus juga saya cek di beberapa tafsir ya, terutama ulama-ulama yang beliau itu mendukung teori flat earth, karena tidak semua mufasir itu dia cenderung ke bumi datar. Ini salah satu yang saya kutipkan adalah yang cenderung ke bumi datar, yaitu dari kutipannya atau tafsirnya At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, yang tadi dibahas kan tentang apa? Wa minal ardi mislahun. Nah, wa minal ardi mislahun itu maksudnya itu dan bumi mislahun seperti mempunyai kesamaan dengan langit. Nah, di situ ya, ada dua versi ya. Ini dari tafsirnya Al-Qurtubi. Beliau itu memberikan gambaran dua pendapat. Yang pertama adalah sab'un aradin tiba kon ba'duha fauqa ba'd. ada tujuh bumi atau tiba konat tujuh lapis antara satu dan satunya. Nah, dan kesemua bumi ini ada langitnya, tetapi langitnya itu di atas semua. Artinya katakanlah satu, dua, tiga itu di atas semua, bukan ada yang di samping, di atas ya, seperti itu. Terus di pendapat yang kedua, masih pendapat yang pertama ya, dan buminya itu lapisnya itu maksudnya lapis pertama, terusan bawahnya itu kedua, terus bawahnya ketiga, sampai ke tujuh. Itu lapisan bumi yang semisal dengan langit, atau maksudnya bumi yang berlapis itu seperti itu. Terus ada pendapat yang kedua, ini masih dalam tafsirnya Al-Qurtubi ya. Beliau yang dimaksud dengan bumi itu berlapis itu setiap bumi itu dia punya langit. Nah, itu mungkin sama seperti konsepnya yang diterangkan tadi, apa yang Pak John itu. Jadi ada kubahnya, terusan ke samping lagi ada kubahnya, ke samping lagi ada kubahnya. Terus beliau menyimpulkan wal awalu asahu li anal akhbar dalatan alaihi fit Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihima. Artinya wal awalu asahu, yang pertama itu lebih sahih, lebih kuat, lebih istilahnya kredibel, lebih kredibel. Pendapat yang pertama itu lebih kredibel. Jadi pendapat Al-Qurtubi menyampaikan bahwa yang dimaksud bumi itu berlapis-lapis itu yang pertama, terusan keduanya di bawah, ketiganya di bawah, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di pendapatnya siapa? Ibnu Katsir. Nah, beliau juga percaya dengan bahwa bumi itu wa minal ardi mithlahun, dan bumi juga diciptakan seperti langit, artinya berlapis. Itu Ibnu Katsir mengutip dari hadisnya Imam Bukhari sama Imam Muslim. Bahkan apa, orang yang mengambil tanahnya tetangganya atau orang lain, maka akan dibenamkan ke bumi yang apa, lapis yang ketujuh di bawahnya. Itu beliau mengutip hadis itu. Nah, jadi dari yang saya sampaikan ini mungkin mungkin ada yang mirip, tetapi ada yang sebagian tidak mirip. Nah, mungkin itu yang saya paling paling istilahnya pengen menambahi. Istilahnya kalau kita sebagai seorang apa ya, ilmuwan atau mungkin apa ya, peneliti, kalau untuk terkait Al-Qur'an mungkin lebih, kita lebih enaknya itu mengambil pemikiran atau dasar-dasar yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kalau katakanlah kita menafsirkan satu ayat, katakanlah samawat, samawat itu artinya surga atau heaven atau dan lain-lain. Nah, itu kita alangkah baiknya itu apa ya, ya mengambil referensi yang sudah diakui dari puluhan tahun bahkan ribuan. Nah, itu saja ya. Tapi kalau terkait dengan perbedaan atau konklusinya itu terserah, saya kembalikan ke masing-masing yang audien kan. Tetapi kalau secara keilmuan Islam ya seperti itu. Mungkin itu aja ya yang saya bisa tanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Izin Bang John, WA-nya kebuka tuh Bang John. Baik teman-teman, Bang John, gimana Bang John? Mau ditanggapi Bang Yujar? Mau ditanggapi Bang Yujar? Ya, terima kasih. Ya, Bang Yujar dulu. Ya, terima kasih Mas Amar. Oh ya, iya sama-sama, Bang. Tinggal di mana, Mas Amar? Saya di Jawa Timur. Oh, Jawa Timur, oh, jauh loh. Iya. Mas Amar sebelumnya kemarin nggak ikut Kopdar ya, minggu kemarin? Enggak. Oh, enggak. Udah dengar videonya, rekamannya? Ya, sekilas saja. Makanya saya mengikuti ini. Ya, yang ya, saya tangkap seperti apa, mon map-nya itu map apa yang jadi acuan seperti gambar di langit itu loh. Nah ya, itu maka saran saya baiknya Mas Amar pahami dulu konsep moon map-nya, jadi bisa enak diskusinya. Ya misalkan Mas Amar keberatan atau teman-teman yang keberatan, yang nggak ada soal sebenarnya, tafsir yang Mas sampaikan itu sebenarnya nggak ada soal, di moon map pun nggak ada masalah gitu. Nggak ada, maksudnya nggak ada yang aneh atau seperti apa, nggak ada gitu. Misalkan kita nggak keberatan nyebut Samot, ya katakanlah ya sebut saja itu negeri utara gitu. Nggak ada soal gitu. Ya untuk itu ya saya sarankan Mas Amar pahami dulu aja konsep map sampai benar-benar tuntas. Mas Amar boleh dengerin rekaman, nonton video-video yang direkam kemarin, baru kita bisa diskusikan lanjut gitu. Kalau secara singkatnya gimana, Bang? Soalnya tadi saya ya sempet tapi grambiang gitu loh. Maksudnya secara singkatnya moon-nya. Nggak bisa. Konsep moon map ini banyak sih, Mas Amar. Materinya panjang gitu. Sebenarnya bukan hanya refleksi dari bumi sendiri gitu. Panjang, materinya banyak gitu. Jadi nggak bisa dibicarakan secara singkat. Apalagi bagi teman-teman yang belum paham gitu. Maka wajar kita bicara sama Wat saja, tafsir banyak sekali kan begitu. Nggak apa-apa, nggak ada soal itu. Sekali lagi, itu nggak ada soal, tafsir yang Mas sampaikan itu nggak ada masalah. Gitu. Kalau yang tadi kan diartikan heaven itu, maksudnya terus ditafsirkan ke visualkan tentang apa bentuknya itu loh, anu Bang. Gimana coba, spesifik Mas Amar? Tadi kan dibahas tentang pakai Google Translate juga tentang samawat itu artinya kalau di translate itu surga gitu loh. Iya. Nah, itu maksudnya kan enggak sesuai gitu loh, Bang. Iya, karena Mas Amar belum paham konsep moon map gitu loh. Kalau udah paham konsep moon map akan sinkron gitu. Boleh kita tafsirkan sebagai heaven atau jannah atau utara, nggak ada soal itu. Baik teman-teman, mungkin maksudnya dari bang Amar Ma'ruf ya, bang Yujar, penafsiran dari ini menurut saya juga sebenarnya penafsiran dari samawat itu bukanlah daratan mungkin, Mbak, melainkan langit. Jadi Bang Amar mengatakan penafsiran dari karena ini dua hal yang berbeda, ini bukan sesuatu hal yang tidak apa-apa, ini justru ada perbedaan di sini, perbedaan yang mungkin kita bisa tabayun ke pemateri. Karena samawat menurut pengetahuan yang sebelumnya, ya kan, anggaplah sebagian umum itu adalah langit, bukan bumi di utara. Bukan bumi di belahan lain, di belahan atas atau yang lain lah. Bahasanya mungkin kok misalnya Bang User dan kawan bilangnya jarna dan lain-lain. Tapi adalah langit. Langit yang di atas, seperti itu. Mungkin begitu Bang User. Iya, paham Bang. Paham. Maka tadi kan udah dibahas dengan Bang Jun juga kan. Arti samawat menurut translate dan menurut kamus Lenlection itu memang tempat yang tinggi atau heaven. Jika kita mengacu pada Asyura ayat 29, itu kan udah jelas. Di antara tanda-tandanya, ciptaan langit dan bumi, makhluk-makhluk yang melata yang disebarkan pada keduanya. Gitu kan. Jadi kita bisa simpulkan situ. Gitu. Jadi ketika ada tafsir lain yang mengatakan itu langit, ya nggak ada soal juga gitu kan. Langit kan memang tempat yang tinggi. Gitu. Bagi kami nggak ada soal. Halo Bang, nambah ya Bang? Ya, itu untuk pembahasan samawat kita sebenarnya sudah panjang ya, sudah tahun-tahun kita juga tidak pakai Google saja, kamus-kamus yang lain juga. Di kamus-kamus lain itu samawat itu sebenarnya tidak ditafsir langsung langit. Dia kata dasar dulu itu tinggi, kemudian dirut, kemudian akar kata itu ketemu hyphen. Bahkan di Al-Quran yang bahasa Inggris ya langsung ditafsir hyphen. Bahkan Bible pun ya Tuhan menciptakan heaven and earth, nah gitu biasanya begitu. Ya meskipun ditafsir langit boleh-boleh, karena yang kita lihat dan konsep bumi bola tidak ada hal yang lain, tidak ada bagian yang lain kecuali bumi bola itu dan langit-langit. Ya wajarlah itu menjadi sebuah konsepsi yang sudah mendalam di pikiran kita masing-masing. Nah, saya sendiri terinspirasi oleh Bruce Darling. Bruce Darling itu selalu memberikan, coba gunakan otak intelijen Anda. Gitu. Apa yang dibalik batu juga kita lihat, ya kan? Bahwa kalau kita melihat Al-Quran dari sisi maksud kalimat, kita akan tahu sebenarnya kapan sama itu digunakan, kapan samawat digunakan. Sehingga ada subjek yang berbeda, sama, samawat, maupun art. Yang kita sebenarnya hanya mensepil saja karena tidak ingin ada perdebatan panjang. Kita dari kemarin bahasnya adalah tentang observasi di mana ada setengah bagian yang lain yang mesti ada. Kecuali kita kekeh bahwa hitungan kita sudah menghitung hanya ada satu, ya no problem. Tapi hitungan kita boleh bersama-sama kita cek, ya, akan menghasilkan. Nah, untuk itu kita lebih nanti di cek lah teman-teman, banyak yang membahas samawat itu bukan hanya kita, meskipun itu orang global ya, ada misalnya Minardi Mursid ya, itu ustadz yang banyak membahas tentang samawat dan sebagainya. Mereka menafsir samawat itu adalah planet-planet, jadi tempat yang ditinggali hanya planet, nggak mungkin lah itu, bukan langit-langit di mana ditinggali, apakah ada pohon di langit itu. Ketika kemudian surga dikatakan ada di langit, itulah kita lebih rasional bahwa tempat yang bisa ditinggali itu adalah tempat yang tinggi, makanya dataran tinggi, dataran rendah. Dan para nabi pun ya sering menyatakan bahwa agama, bukan nabi, ini kita sendiri yang menyatakan bahwa kitabnya samawi, agama samawi, ya. Kemudian apalagi ya bahwa itu asalnya dari samawi, dari bukan langit tapi tempat yang ya kita rasional saja bahwa bahwa manusia ya secara rasional ya bergerak ya menggunakan kaki, tidak terbang seperti astronot yang kita juga membantah bahwa ada astronot yang bisa nembus langit, tapi kita percaya membantah itu, tapi kita meyakini bahwa astronot apa roket tidak bisa menembus langit. Jadi ada dualistik di dalam apa standar ganda dalam kita menafsir. Kemudian kita pahami bahwa banyak ayat Al-Quran menyatakan samawat itu sebagai sebuah negeri, kerajaan, dan sebagainya. Kita kalau masih mengacu bumi bola, ya kita harus meyakini tidak ada daratan di bumi kita, kecuali Eropa, Asia, Afrika, Amerika. Setelah itu hanya atmosfer saja. Nah, kita lebih dalam lagi sebenarnya, bahwa konspirasi itu tidak hanya berkutat pada buminya saja. Bahkan bumi ini menjadi sebuah konspirasi utama agar samawat itu dihilangkan sebagai sebuah bagian. Sehingga orang tidak akan melihat. Ini sebenarnya ada perjalanan panjang bahwa kita hampir sampai ke bumi ketiga dan kita perlu samawat agar suatu saat nanti kita bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan berhijrah di sana. Jadi ada tempat yang memang dikhususkan bagi kita kalau kita ada tujuan tertentu. Kita membahas ini bahwa kita meyakini bahwa tempat itulah yang saat ini disembunyikan oleh para elit dan tentunya iblis. Soal penafsiran saya rasa tidak masalah. Kita juga paham bahwa FA ini adalah Flat Earth ini selalu menggunakan hal-hal yang sifatnya pendekatannya adalah pendekatan yang berbeda dengan yang lain. Bukan berarti berbeda itu tidak sesuai prosedur standar dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa rangkaian-rangkaian daripada pemikiran itu ada yang terkonstruk secara ya sistematis, sudah diskemakan, didoktrinasi sejak kita kecil dan sampai kita tua. Harus A, B, C, D, seperti bumi bola didoktrinasi dari kecil sampai besar. Namun di pertengahan perjalanan kita juga bisa melakukan evaluasi. Apakah benar apa yang sudah kita dapat? Nah, ini menjadi sebuah pikiran. Saya tidak membantah, itu adalah pemikiran Bang Ma'ruf dan teman-teman yang menilai nanti. Ini menjadi bahan pemikiran bagi teman-teman untuk dipikirkan ketika mau tidur, benar nggak samawat itu adalah langit, gitu. Nggak apa-apa. Jadi nanti biasanya berlanjut kurun waktu, insya Allah akan dipahami menjadi bagian yang menyenangkan mau membahas ini. Oke, terima kasih. Baik, baik Bang John, terima kasih Bang John dan Bang Yujar. Kalau misalnya ini saya bertanya ya Bang ya, kalau misalnya tadi art itu semakin nomor 2, nomor 3 itu semakin menurun, sementara samawat itu semakin kedua, ketiganya itu menaik, ya kan? Jadi langit kita ini yang ke atas ini apa nih Bang? Sama ini ada makhluknya nggak Bang? Apa gimana? Bagaimana? Yang mana? Yang langit atau samawat? Ini kita ada memang berbeda. Langit, langit Bang, langit. Langit ya, itu langit sama. Ke atas. Ya sama. Ini isinya sama. Apa Bang? Ya kalau itu ya bintang-bintang, kemudian ada ya kalau Al-Qur'annya Al-Qur'an ya bintang-bintang, kemudian hujan dan sebagainya. Ya enggak ada makhluk kalau itu. Oh, berarti beda konsep ya Bang ya. Konsep itu iya. Ke atas atau ke bawah ya Bang ya. Konsep itu lebih ke atas ya Bang. Lebih ke utara ya. Iya. Ya itu Bang Irwin, monggo silah kita persilakan. Jadi supaya kita tidak terlalu lama berbelit-belit, kemudian kita tidak terlalu lama beradu argumen persoalan pertama. Mungkin kita kembali ke moon map. Tapi sedikit saya kasih saran ya. Jadi buat teman-teman Bang John, Bang Yusar, sadarilah itu bahwa ya memang Anda tidak kredibel untuk persoalan tafsir-menafsir. Jadi sama halnya persoalan bumi datar ya. Apapun keilmuan bumi datar itu tidak ada yang kredibel kalau mau disandingkan dengan semua keilmuan-keilmuan yang sudah kita pahami. Tidak akan ada dari keilmuan bumi datar yang kredibel. Ketidakpercayaan kita dengan gravitasi itu tidak kredibel. Karena semua yang bisa diakses, ya bahwa gravitasi itu ada, itu eksis, ya seperti itu mungkin. Yang kedua, mungkin yang benar adalah yang disampaikan Bang Yusar tadi, bahwa sebelum kita memahami konsep moon map, tidak usahlah kita menggunakan kata as-samawat atau mungkin lebih enaknya kita pakai kata wilayah utara atau dengan wilayah selatan. Tapi sekedar bahan pertimbangan teman-teman ya. Bahwa dulu, Rindra Eros jangan terlalu ribut. Rindra Eros. Jadi dulu saya juga memahami bahwa ketika kita membaca translate Al-Quran, maka kita akan menemukan setiap kali ada disebutkan kata as-sama maupun as-samawat, pasti translate-nya adalah langit. Nah, cuma yang membedakan setelah saya pelajari lebih lanjut, bahwa setiap kali Tuhan mengatakan as-sama dan as-samawat, ini kita tidak berpolemik dengan penafsiran-penafsiran ya. Saya cuma menyampaikan bahwa setiap kali Tuhan mengucapkan kata as-samawat, itu selalu berbeda dengan ketika Tuhan mengucapkan as-sama. Meskipun kita tetap artikan dulu sebagai langit, sebagaimana translate-nya bisa kita akses di Al-Quran tafsir. Contohnya misalnya di surah Al-Mulk itu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang terbaik amalannya. Kemudian dilanjutkan allazi halaka sab'a samawatin tibaka matarati halqir rahman min tafawut, yang menciptakan 7 lapis as-samawat dan sesungguhnya Jika kamu melihat apa yang dibuat oleh Ar-Rahman, mata rafi halkir Rahman min tafawat, kau tidak akan melihat adanya ketidakseimbangan. Nah, Tuhan mengkiaskan tentang as-samawat, selalu ada bentuk-bentuk keseimbangan. Dia mengkiaskan, bahkan kita akan menemukan dalam kalimat-kalimat lain yang menggunakan kata as-samawat itu, seolah-olah ada kehidupan di sana yang tidak pernah kita temukan ketika kita mencari di kalimat-kalimat yang menggunakan kata as-sama. Misalnya, contohnya, saya kurang hafal nomor dan surah ayatnya, saya sebutkan saja. Tuhan mengatakan misalnya, Allazi ja'ala lakumul arda firasan was-sama'a bina'an, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi itu sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Nah, kata as-sama' di dalam Al-Qur'an yang saya pelajari ya, itu selalu akan dikiaskan juga berlapis-lapis dan lebih sering sebagai atap tempat beredarnya benda langit. Sementara as-samawat memang kita akan temukan bahwa dia mengkiaskan bahwa di sana ada makhluk-makhluk melata yang disebarkan di antara as-samawat dan al-ard. Nah, tetapi apapun itu, ya kita jangan terjebak pada perdebatan-perdebatan translate dan penafsiran. Mungkin untuk konsep moon map ini, ya menurut saya luar biasa ya. Luar biasa peredaran benda-benda langitnya, kemudian konsep laut dan daratannya itu luar biasa. Tapi mungkin teman-teman perlu maklum juga bahwa kita tidak bisa semena-mena terhadap pendapat lama penafsiran Al-Quran. Jadi ya seperti yang dikatakan Bang Yusar tadi, alangkah baiknya mulai sekarang kita tidak dulu menggunakan kata as-samawat wa al-ard, karena kebetulan sekali kata as-samawat dan al-ard ini terlalu banyak di dalam Al-Quran dan kita akan kembali terjebak pada penafsiran-penafsiran. Jelaskanlah bagaimana konsep bentuk alam semesta versi moon map ini dengan menggunakan kalimat-kalimat lain. Wilayah utara atau wilayah selatan atau wilayah yang belum terekspos atau seperti apa itu. Kita tinggalkan dulu persoalan kata-kata yang ada di dalam Al-Quran supaya kita tidak terjebak terlalu lama berdebat persoalan penafsiran dan translate. Mungkin begitu, Bang. Saya boleh menganggap. Siap. Gimana, Bang, Kakak? Sorry, lagi jaringan. Ini boleh saya ikut nanggapin nggak untuk tadi kan presentasinya juga alhamdulillah bagus juga. Bang, mungkin tidak ya Bang John atau Bang Yuzar untuk bagi juga presentasinya. Barangkali saya juga pengen balik rollback dulu nih kan untuk presentasinya atau mungkin bahan-bahannya. Karena banyak juga yang hal masih nyangkut nih di pikiran saya tuh untuk masalah samawat ini. Contoh misalnya sebagaimana di surah An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim. Alam naja'alil ardo mihada, itu kan ketika memang bumi itu dihamparkan, ada nih teman-teman yang dari para ulama dulu sebelum adanya teori heliocentris juga, maaf maksudnya yang bisa menekan hal itu bahwasanya kalau misalnya ada nanti teori baru ini nih kita harus datar nih, kita harus hamparan nih. Nah, kalau untuk yang di as-samawat itu seperti apa? Karena memang ketika mereka menyebutkan hal seperti itu kan kita masih ada nih pegangan ulama-ulama tafsir yang memang sudah diakui juga begitu. Kemudian ada juga nanti ini ada beberapa ayat nih misalnya sebagaimana Nabi Sulaiman itu menundukkan angin. Lalu ketika kita lihat dari sirah ketika Ibunda Aisyah itu bermain dengan kuda lalu Rasulullah bertanya, "Oh, ini apa nih kuda ada sayapnya? Bukankah dulu kendaraan Nabi Sulaiman itu ada sayapnya?" Seperti itu. Berarti itu kan seperti pesawat nih untuk saat ini. Itu yang mungkin kita saat ini juga saya sedang teliti itu untuk hal-hal yang berdasarkan hadis mungkin sama untuk perkataan samawat, termasuk ketika sungguhnya kami telah melihat engkau sering menadahkan tanganmu ke langit atau wajahmu ke langit. Itu bagaimana ya nanti korelasinya itu barangkali bisa jadi bahan-bahan pertimbangan kami juga untuk oh ya ternyata bahasa yang seperti ini baik pun di hadis maupun yang bagaimana. Karena ada dari sahabat sungguhnya Rasulullah itu ketika sudah meninggal tidak ada lagi yang disembunyikan lagi mulai dari ujung rambut dari langit sampai bumi ini sudah jelas seperti itu. Dan ada tidak ya beberapa sirah atau mungkin catatan ketika para sahabat ini untuk mencari samawat yang dimaksud di utara itu. Terima kasih, Bang. Saya juga ada pertanyaan sedikit, Bang. Yang ini murni konsep moon map yang saya mau pahami. Bisa ya? Bisa, Bang. Bisa, sekalian bisa, Bang. Nanti sekalian dijawab sama pertanyaan Bang Kakak ya, Bang ya. Silakan Bang Irwin. Iya. Jadi ini yang saya belum terlalu paham konsepnya, karena apa namanya tadi ilustrasi gambarnya juga itu kan sudah tidak terlalu jelas, mungkin karena belum sempat dipercantik sama Bang John, Bang Ardi. Pertanyaannya gini Bang, apakah semua wilayah utara itu atau wilayah yang belum terekspos itu keseluruhan wilayahnya lebih tinggi daripada wilayah selatan yang sudah terekspos? Apakah keseluruhan wilayah mulai dari kita sebut sajalah apa B1 sampai B7 ya, apakah B1 misalnya tetap akan lebih tinggi daripada A7? Keliru. Apakah B7 misalnya, atau saya sebut saja utara yang ketujuh misalnya dalam konsep moon map, apakah dia tetap lebih tinggi daripada wilayah A1 gitu, atau apakah setentang? Jadi A1 dengan selatan 1 dengan utara 1 ini relatif hampir sama tinggi, tetapi yang satunya ditinggikan. Kemudian selatan 2 dengan utara 2 ini lebih tinggi wilayah utara 2 dibanding selatan 2. Tetapi wilayah selatan 1 masih relatif lebih tinggi daripada utara 2 gitu. Karena kalau kita lihat dari gambarnya ini yang sementara ada di layar ini, berarti keseluruhan wilayah utara itu lebih tinggi daripada keseluruhan wilayah selatan. Gitu kan? Mana dia itu? Nah, katakanlah misalnya itu utara 7. Apakah utara 7 itu tetap lebih tinggi daripada A1? Gitu, itu pertanyaannya yang pertama. Yang kedua, mengenai peredaran bulan. Kalau saya perhatikan di peta moon map-nya itu kan seolah-olah wilayah timur tengah itu lebih cenderung ke barat ya. Amerikanya yang justru cenderung ke timur. Kemudian Indonesia relatif berada di tengah-tengah. Bisa ditampilkan Bang gambarnya? Nah, ya, itu kan. Kalau kita perhatikan itu, nah sekarang yang berwarna merah itu kan adalah Eropa dan Asia. Kemudian wilayah Indonesia itu, di bawahnya ada Australia sedikit, itu kan relatif ke tengah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena wilayah timur tengah atau Arab itu berada di barat. Sementara dalam kenyataan kita berselisih 5 jam dengan Arab. Ketika orang tua kita melaksanakan ibadah haji, kemudian dia nelpon, kalau kita tanya jam, itu kita lebih duluan. Kita selisihnya ya kurang lebih 5 jam itu, tapi kita ada seolah-olah kita ada di depan. Sama halnya setiap bulan, setiap tahun ketika menunggu hilal, itu kan seolah-olah ini dalam imajinasi saya, dikoreksi kalau keliru, seolah-olah ketika malam sampai maghrib sampai di wilayah Indonesia, itu kan belum sampai di wilayah Arab. Sehingga kita belum bisa melihat bulan hilal di langit barat. Sementara di Arab, dia sudah bisa melihat sebentar. 5 jam ke depan, di Arab itu sudah bisa melihat hilal. Karena dalam asumsi kita kan bulannya bergerak. Gitu. Poinnya adalah kan semestinya kalau dalam kenyataan itu, Indonesia itu berada di wilayah baratnya Arab. Kita lebih duluan menerima sinar matahari. Kita lebih duluan pagi dari Arab. Nah, tapi kalau dilihat petanya ini, justru Arabnya yang ada di sebelah barat gitu. Ya itu mungkin perlu penjelasan, Pak. Makasih. Tadi berkaitan dengan ini ya, dengan konsep tinggi rendahnya ya. Ya di sini untuk yang selatan semua menurun, setengah bagiannya itu menurun. Kemudian yang ke utara adalah sebagiannya naik. Jadi antara ujung yang misalnya ini S7 ya, kita ganti ini north nih, masih ada north ya, jangan khawatir ya. Center ada sendiri, north ada sendiri. Ini north S7 dan A7 itu jarak yang paling jauh. Jadi posisinya paling rendah dan paling tinggi. Nah, kira-kira begitu. Ini saya tidak gambarin langit ya, nggak gambarin sama ya, terlalu kompleks. Ini kita berpikirnya yang daratan aja. Itu Itu penjelasan gambarnya. Kemudian berkaitan dengan tadi peredaran. Belum terjawab, Bang. Maksud saya pertanyaannya gini loh. Apakah North 7 itu lebih tinggi? North 7 itu masih lebih tinggi daripada South 1? Iya. Karena South North 1 saja lebih tinggi daripada A1. Ini ya. Jadi yang hijau ini, Bang, ini udah North, ya. North 7 ya, S1 gitu. North 1 yang ini, yang ya. Kecil ini. Ini lebih tinggi daripada yang ini. Ya. Kemudian yang ini naik terus, yang ini turun terus. Jadi dari batas paham. Ini. Ya. Oke. Berarti pada wilayah South semakin keluar semakin menurun. Pada wilayah North semakin keluar semakin tinggi. Iya. Oke, iya. Ya. Oke, ada lagi yang ini. Nah, nanti bisa menjadi pikiran ketika kita membaca Al-Quran, nanti pikirannya keluar. Oke. Ini gimana, Bang? Yang ini, no problem? Jadi perbedaan dengan konsep lain, ya, tentu ini tidak akan ditemukan di berbagai flatlet yang lain. Saya sudah melakukan cross-check, ya, termasuk sistem matahari 2 yang beredar itu. Tidak ada yang memang satu semua. Oke. Adanya di luar asal kita, pasti begitulah. Kita menggunakan pengukuran itu di dalam lintasan yang sama. Oke. Terus kita masuk ke ini. Ya, tadi pertanyaannya Indonesia itu di timurnya Arab. Betul? Halo? Halo, Bang. Ya, Indonesia ada di putusnya. Ya. Jadi itu sama dengan peta. Ya, peta ini sama dengan peta Mercator ataupun yang lain, bahwa Indonesia selalu ada di timurnya Asia Tengah, ya, Timur Tengah. Pertanyaan detailnya saya belum tahu tadi. Perbedaannya dengan yang lain, kita mengkhususkan Amerika itu di timur, kalau yang lain itu Amerika di barat, ya. Jadi Amerika itu selalu di timur. Mengapa? Yes. Banyak hal yang membuat Amerika di timur. Salah satunya peta bulan sendiri. Jadi ketika kita melakukan konfirmasi terhadap bulan, ternyata Amerika di timur. Dulu saya pernah membuat Amerika di barat. Karena selalu disinyalir bahwa barat itu Eropa, kemudian Amerika. Gitu. Nyatanya menurut saya tidak, Amerika di timur. Sebenarnya kita bisa mengkonfirmasi bagian dengan simbol-simbol, dan juga kalau kita belum membuktikan, tetapi setahu saya orang Indonesia kalau ke Amerika itu lewatnya Jepang, kemudian ke arah mendekati utara atau ke sebelum Rusia baru ke Amerika. Jadi tidak ke Amerika, tidak ke Timur Tengah, kemudian Eropa baru ke Amerika. Enggak, orang Indonesia ke Amerika melewati Jepang kemudian. Tadi Bang Irwin tanya apa yang masalah jeda dengan Arab dengan Indonesia itu gimana? Gini, Bang. Kayaknya nggak ada soal. Iya, gini, Bang. Kan kita sama-sama. Gini, Bang. Maksud saya gini. Ya. Perbedaan antara wilayah, antara waktu Indonesia dengan Arab itu berselisih 5 jam. Ini fakta. Bahwa ketika orang tua kita misalnya melakukan ibadah haji, atau utamanya kalau dia beliau umrah misalnya di bulan Ramadan, itu kan mereka menelpon, itu biasanya kita di waktu sahur. Lantas mereka bilang, ini saya barusan berbuka puasa. Artinya apa? 5 jam sesudah kita berbuka puasa masuk waktu sahur, mereka baru berbuka puasa di sana, di Arab. Artinya menunjukkan bahwa kita di Indonesia lebih dulu 5 jam daripada di Arab. Berarti kita ada di sebelah baratnya Arab. Karena kita mengikut peredaran matahari, kan? Gitu maksudnya. Sementara di peta Moon Map ini, seolah-olah Indonesianya justru ada di timur. Wilayah timur tengahnya ada di barat. Artinya wilayah Indonesia, gimana itu? Ya. Bang Irwin perlu pahami. Jadi ketika kita di timur, itu sebenarnya kita lebih dahulu. Karena peredaran mataharinya kan searah jarum jam, ya. Jadi melewati Indonesia dulu, baru ke Arab. Jadi kita maghrib dulu, baru Arab. kita Jumatan dulu baru Arab. Oh iya iya iya betul. Betul. Itu betul, no problem. Iya. Semua konsep basin pun oh, sama. Oh iya betul betul. No problem. Iya iya iya. Iya iya. Oh, berarti cuma Amerikanya ya yang pindah ya? Betul sekali. Ya, jadi iya. Oke. Oke, siap, siap. Iya, iya, iya. Saya tadi agak terpancing karena beda saya perhatikan petanya ini seharusnya ada kayak ada kekeliruan seolah-olah posisi-posisinya begitu kan. Hanya cuma Amerikanya yang pindah ya. Betul. Oke lah. Amerika. Ya. Baik, teman-teman ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Oh, pertanyaan Bang Kakak tadi, Bang. Bang John. Ya, apa gimana? Ya, ya. Saya pun lupa. Apa tadi pertanyaan Bang Kakak? Ya, pertanyaan saya tadi terkait tentang ada tidak ya atsar atau jejak-jejak dari sahabat tuh yang mungkin lebih cenderung menunjukkan tempat tinggi ini yang di utara kita ini yang sedang kita coba gali gitu. Karena memang seperti yang di awal katanya kalau misalnya kita mau buka di sana langit harus runtuh dulu nih, wah gini gimana nih, sesuatu yang mungkin kita mau pelajari juga harus gak bisa kesana gitu kan. Jadi ya, ya. Untuk apa hal-hal yang seperti itu, misalnya kalau misalnya Allah ada kasih sinyal ke kita untuk kita coba mencari ilmu itu ini di utara yang sudah ditutup tuh sama di moon map, ngapain kalau misalnya itu juga harus nanti tunggu death dulu kita nih gitu. Jadi lebih banyak hal kayak gitu sih, seperti ayat-ayat yang mungkin tadi kan tentang mihada gitu. Ada nih ulama-ulamanya itu yang memang datar kayak Bin Bas dan ulama-ulama lainnya. Jadi sudah ada nih kita punya. Ntar kalau ada teori baru ke sini ya kita gitu. Nah, tetap ke tempat kami nih tafsirannya seperti itu. Seperti okay. Itu sih sebenarnya. Iya ya, untuk menjawab Bang Kakak itu nanti khusus kalau itu. Karena gini, ya spill sedikit ya. Kalau kita baca Al-Qur'an sebenarnya wilayah utara inilah tempat-tempat yang dibicarakan di dalam Al-Qur'an. Tapi itu versi kami ya. Tidak di bagian yang selatan. Jadi kalau dari Indonesia menuju ke A3 itu ke selatan. Tapi kalau ke misalnya S1 itu ke utara ya. Jadi sebenarnya banyak dalil Al-Qur'annya, tapi kita tidak akan membuka di sini. Satu, kenapa sama saja jadi masalah? Karena itu sangat bermasalah bagi umat. Ini Bang Irwin tahu sendiri, pembahasan di grup itu yang itu apalagi ya. Jadi ayatnya banyak tapi itu karena kita sudah menggunakan moon map. Nah, kemudian kalau kita tidak membicarakan pendapat sahabat dan lain sebagainya. Secara konseptual gini. Utara ini bagian utara ya. Bagian utara yang kita jadikan setengah bagian ini rutenya itu kalau kita lihat di peta itu dia melewati Eropa kemudian Greenland baru tidak ditutup tidak jadi itu akses yang bisa diakses ke sana. Kalau ke Antartika juga enggak ditutup. Kalau ke Antartika yang ke bawah itu orang tidak bisa ke sana karena minim oksigen, jadi semakin dingin, semakin jauh oksigennya itu berkurang. Kayak kita ke atas itu sama. Jadi konsep daripada bumi datar itu sebenarnya semakin ke atas itu semakin ringan, semakin ke atas semakin cerah, semakin ke atas semakin cerah, semakin ringan, kemudian semakin ke atas semakin dingin. Jadi tidak panas enggak ya. Jadi sama. Semakin keluar ke Antartika juga itu sama. Jadi semakin minim oksigen. Jadi kita semakin ke atas itu semakin minim oksigen. Nah, konsep ini, konsep moon map ini ke utara itu no problem. Tidak ada masalah. Ke Antartika tidak masalah. Hanya saja ya kalau kita mau menggunakan berbagai buku itu ada banyak buku yang membahas itu. Jadi nanti Bang Kakak kalau cek YouTube ya YouTube tentang Flat Earth Paradise itu misalnya itu bahas itu. Kemudian perjalanan Columbus, kemudian ada Paradise Found in North itu The Cradle, jadi perjalanan siapa ya? Dokter siapa itu? Pulang karena di sel bukunya juga banyak tebal-tebal. Nah, intinya kita mengetahui bahwa ke Arktik itu, wilayah Arktik itu dijaga oleh satu kelompok besar di wilayah barat itu NATO. Walaupun NATO itu Arktik itu yang setengah bagian ini, kemudian Rusia, kemudian Amerika. Jadi saya rasa kalau kita ingin ke wilayah setengah bagian ini, sebenarnya cukup mengikuti peredaran matahari. Ke barat itu kita akan sampai juga ke logi. Jadi kalau ingin ke situ adalah menuju ke setengah bagian itu adalah mengikuti perjalanan. Perjalanan matahari itu sembarang. Jadi kalau di bulan-bulan Desember ya kita harus melewati laut bagian barat Afrika. Jadi negara yang dikatakan negeri Maghrib itu kan dari sampai saat itu Maroko ya, Maghrib. Jadi negara yang diposisikan di Maghrib. Nah, di laut barat Afrika ini kita mengikuti perjalanan matahari bisa. Tetapi kalau tidak ingin, Anda bisa melakukan perjalanan itu nanti di bulan Juni. Peredaran bulan Juni itu matahari agak kurang. Kita bisa melewati wilayah Eropa ke barat, ke Greenland sampai. Jadi ujungnya di Greenland sebenarnya ujung perbatasan sampai ke situ itu adalah menurut saya itu adalah di Greenland. Kalau pendapat sahabat saya tidak menemukan, nah, tapi pendapat Al-Qur'an kita menemukan. Cuma ini jadi masalahnya karena justru berhubungan dengan tempat spesial yang tidak akan kita buka tentunya ya. Oke. Okay. Itu Bang Kakak. Oh ya, jadi gini Bang Kakak. Gimana? Itu sebenarnya Bang User dan Bang John ini sudah kasih isyaratnya gini maksudnya loh. Ya, mungkin agak hati-hati mereka kan. Jadi kita tidak bisa mengekspos ke arah selatan, terus-menerus ke arah selatan. Menurut pandangannya map ini, sementara ke utara bisa. Kenapa seperti itu? Karena menurut pandangan map yang diyakini oleh teman-teman ini bahwa di arah utara itu asamanya atau langitnya itu sudah pecah, sudah hilang. Jadi sudah bisa orang menempuh ke sana. Sementara ke arah selatan, langit yang membatasinya itu ya masih ada, mungkin kurang lebih seperti itu ya Bang Jun ya, sehingga kita tidak bisa mengekspos ke arah selatan terus menerus ke bawah, sementara kalau ke utara sudah bisa sebenarnya, itu bisa diakses. Nah itulah yang dirahasiakan oleh elit global gitu loh. Oke, terima kasih Bang Irwin. Mungkin seperti yang sudah kami lakukan sama Bang Gilang untuk jurnal-jurnal IFER sebelumnya tahun 2018-21 itu, mungkin bisa juga nih Moonmat untuk mempublikasikannya di situs web kita. Itu kan salah satu ilmu juga. Adapun nanti teman-teman yang mungkin mau nanya lebih lanjut bisa langsung ke sumber ke Bang John atau Bang Yuzar. Karena yang paling menarik sebenarnya ya, ini menarik Bang. Juga sih, peredaran matahari dan bulannya. Karena kenapa? Halo. Oh iya. Coba Bang John tampilin secara keseluruhan S1 A1-nya Bang. Nah. Coba diperdekat Bang. Jadi ini mungkin yang saya tangkap tadi pertanyaan dari Bang Kakak tadi ketika langit runtuh ya Bang Kakak ya. Ya betul, itu kenapa harus ngasih sinyal ke kita ke manusia ini untuk kan kita harus mencari nih, menggali terus. Mm-hmm. Tapi untuk apa kita menggali sesuatu yang sebenarnya juga kita enggak akan bisa lampaui lagi begitu. Iya. Yeah. Karena memang kan ada beberapa atsar juga, ada beberapa hadis juga. Sudah selesai waktu ketika Rasulullah itu sudah selesai zamannya, berarti semua ilmu itu sudah ada sama para sahabat. Ada enggak? Misalnya kayak suara neraka ya, misalnya kayak suara neraka. Kami berkumpul kepada Rasulullah dan ada suara batu, tahukah kalian itu ada batu 40 tahun yang lalu? Ternyata memang ada gitu kan. Neraka itu yang di bawah bumi misalnya. Nah, untuk langit ketika Rasulullah mendapatkan Jibril ketika dia turun dari langit. Nah, hal-hal seperti ada tidak ya? Mungkin ada dari malaikat atau sinyal-sinyalir. Oh, ada loh tempat-tempat lain yang belum kalian jangkaui yang mungkin kalian tidak akan dapatkan ketika langit itu sebelum runtuh seperti itu gitu. Nah gini Bang, yang saya tangkap pertanyaan Abang tadi tentang kubah gitu, tentang kubah langit runtuh gitu. Jadi kalau konsep moon map ini S1 dan A1 itu batasnya kubah, ada kubahnya gitu. Kemudian pada saat banjir Nuh itu pecah langitnya. maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, itu pecah. Maka bisa menyebabkan banjir dong itu, karena memang di atas langit itu kan samudra air gitu. Tertutuplah A1 sekarang, Artik atau Artik sekarang gitu. Nah, di mana kan neraka? Ya menurut kami, pemahaman kami, A1 Artik itu ya di dalam tanahnya ada api, jahanam gitu. A1 saat ini sudah menjadi neraka. Sementara S1 itu heaven atau jannah. Itu dahulu ada langit, ada kubahnya karena sudah pecah saat ini kan gitu. Nah, kita bisa mengakses ke sana kan sudah enggak ada langit lagi. Nah, kemudian langit kedua itu S2 dan A2 batasnya. Gitu. Jadi ketika kita bicara ke A3 di bawah Komar Mas, ya itu belum bisa karena masih ada langitnya toh. Masih ada tertutup kubahnya, begitupun di batas S2 gitu. Jadi setiap S1 dan A1 ada kubah. Kemudian S2 dan A2 ada kubah gitu loh. Jadi kita bisa mengakses ke S1 atau S1 atau S2 sekarang bisa. Yang dimaksud ketika bumi diganti dengan bumi yang lain itu maksudnya langit runtuh itu ya barulah kita bisa mengakses A3 gitu. Berikut S3 gitu. Gitu Bang Kakak kira-kira. Oke, terima kasih Bang atas penjelasannya. Tapi bagaimana dengan yang presentasi ini? Bisa tidak ya untuk kita teman-teman juga ikut pelajari seperti itu Bang? Ya itu makanya tidak kita lanjut sebenarnya tentang S1, S2 ya. Kita ganti cara atau kita ganti menjadi kata lain kalau teman-teman mau boleh sebenarnya. Cuma itu tidak ada dasar ya dalam artian kecuali kita menggunakan Al-Quran lah. Tentu penafsiran jadi permasalahan karena Anda menafsirkan sesuai dengan kemauan Anda dan sebagainya. Kalau di dalam literatur tidak ada. Saya cari literatur peredaran matahari yang dua tidak ada. Kemudian peta bulan adanya Phoebus of Cosmos dulu itu Stergius. Itu satu saja, hanya menampilkan satu peredaran matahari. Ini kita sudah cari tidak ada. Kecuali kita diperbolehkan menggunakan Al-Quran, kita bisa menjelaskan prosesinya ya, prosesi di S1, S2, dan seterusnya. Cuma ini akan menjadi permasalahan karena mengandung tafsir dan juga mengandung keyakinan-keyakinan yang sudah diyakinkan. Soalnya sudah terlalu jauh Bang John, pemahaman terus terang memang saya katakan pemahaman kita sudah sangat berbeda gitu. Jadi memang kudu hati-hati sih. Jadi Bang Kakak, jadi kita mengetahui Flat Earth ini berhadapan dengan elit global. Bahkan Bos Darling itu berkali-kali menyatakan bahwa memang iblis gitu loh ya. Kemudian kita mengetahui Flat Earth terus mau apa? Nah, kita di dalam konsep umat itu, konsep kiamat yang ada itu memang untuk membuka A3. Jadi kiamat itu akhirnya akan kemudian A3 itu menjadi bisa diakses. Cuma itu kan yang ada di A2. A1 ini sudah jadi gabung dengan A2, cuma A1 nggak difungsikan ya, kecuali di pinggiran di Artik ya. Jadi Artik itu pinggirannya A1 yang putih itu, kemudian kita sudah bisa akses ke sana lah ya. Itu A2 itu saat ini gabung. Jadi dengan A1 itu gabung. Nah, kalau kita posisinya, berarti nanti bisa ke A3 dong. Berarti kita nunggu di selatan. Iya, tapi kita waktu kiamah, sa'ah ya. Itu kita enggak ada kecuali, ini enggak ada kecuali. Kita bisa ke S1. Ini jujur saja dengan Bang Zuzar, bahwa S1 adalah tempat yang aman yang disediakan bagi manusia, barang siapa yang ke sana, dia akan, ya kalau bisa itu yang ke sana, maka akan amanlah dia. Dan dia akan menjadi penerus ketika terjadi kiamat, semuanya mati, kemudian A3 itu bisa diakses, A2 dan A1 sudah tidak berfungsi, dan bulannya sudah tidak berfungsi, bulannya mati, jadi kalau daratannya tidak berfungsi, bulannya mati. Tidak mempunyai corak dan ya, orang menganggap black sun ya. Maka orang yang selamat ini akan diturunkan. Seperti pada waktu Nuh juga di turunkan menjadi penghuni baru daratan A2, kemudian yang selamat, ini ada tanda petik, yang selamat, itu kita bisa menjadi orang yang ditugaskan ke A3. Nah, masalahnya sistem kontrol dunia saat ini ingin membuat manusia itu tidak bisa mengakses kemana-mana melalui kontrol digital, menggunakan skema-skema terkontrol dengan alat-alat tertentu yang dapat melihat pergerakan-pergerakan. Sehingga kita tahu pun itu akan menjadi sulit karena kita melawan sistem yang begitu kuat, yaitu sistem kontrol. Kecuali ya, ini kecuali pada saat chaos, nah, ini ada meskipun ada beda pendapat, ada lokasi Ya'juj Ma'juj dan sebagainya lah. Meskipun ada beda pendapat, pada saat chaos itulah kita bisa mengakses. Kalau dulu mungkin sebelum iblis begitu kuat dengan sistem digitalisasi, sistem moneter, sistem pemerintahan, negara dan sebagainya, itu kemungkinan ya Bu, ya bagi kami karena kita tidak mengerti, kemungkinan besar orang-orang bisa sampai ke wilayah S1. Nah, kita bicara itu utara ya, utara. Kalau Soekarno itu bilang ada negeri yang namanya Utara Kuru. Nanti boleh dibuka YouTube-nya Utara Kuru ya, itu seperti apa. Nah. Oke, jadi A3 itu adalah bumi yang akan ditempati oleh orang-orang yang selamat ketika hari akhir. Tetapi iblis, ya ini iblis, mempunyai agenda agar tidak ada manusia yang selamat dan tidak ada Bani Adam yang selamat, dan ya sudah, iblislah yang memang. Tetapi skenario bahwa akan selalu ada orang-orang yang diselamatkan dan akan selalu ada orang-orang yang akan dijadikan sebagai penerus bumi yang baru, menjadi khalifah, mengelola bumi dengan segenap cara, baik itu pemerintahan dan lain sebagainya, bagaimana memakmurkan bumi, bumi yang baru ya setelah kiamat. Jadi tidak ada model kiamat kayak di Kobe yang hancur kemudian sudah tidak ada. Jadi di Al-Quran sendiri disampaikan bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang lain. Jadi ketika bumi yang satu sudah tidak berfungsi, bumi yang selanjutnya adalah bumi yang akan dijadikan manusia untuk tempat tinggal, membina hukum-hukum Tuhan. Nah, dan itu butuh orang-orang yang selamat, dalam tanda kutip selamat itu juga keselamatannya itu dia juga mempunyai sebuah keyakinan tentang, ya ini banyak keyakinan yang amat sangat berbeda atau keyakinan yang benar-benar seperti Ibrahim. Ya ini perlu disebut, ya adakah yang sampai ke S1 gitu, adalah itulah kita mengikuti namanya jejak Ibrahim lah. Jejak Ibrahim itu adalah ya di rem sedikit bang. Ya ya. Jadi gini ya. Jadi mungkin mohon maaf ini bang John ya, maaf ya bang Yusar. Jadi gini, Erin Rairos kan terlalu dulu. Jadi gini, mungkin karena kelupaan tempo hari untuk buat disclaimer ya, saya bantulah buat disclaimer. Jadi adapun moon map ini adalah konsep. Tidak ada kewajiban kita untuk mengimaninya. Konsep moon map ini ketika kita bersepakat bahwa ini hanyalah sebuah konsep, berarti ini adalah sebuah hipotesis yang belum bisa dibuktikan. Semakin Anda mendalami konsep dari moon map ini, maka kita akan semakin menolaknya karena terlalu banyak membantah pemahaman-pemahaman lama. Saya ambilkan contoh, kita memahami bahkan kita meyakini bahwa Adam sebagai manusia pertama diturunkan dari surga itu, kemudian dia berjalan dan bertemu dengan ibu kita Hawa, itu di Jabal Rahmah. Semua orang Islam hari ini ketika diperhadapkan pada kisah ini, mereka meyakini, mengimani bahwa bertemu di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah itu tempatnya di Arab sono, yang kita yakini. Nah, kemudian datang sebuah konsep moon map yang mengatakan bahwa buminya Nuh itu sudah hilang. Nah, sementara Adam, buminya Nuh masih buminya Adam juga. Barulah kita bisa menerima konsep moon map ini kalau kita mau untuk memaksakan diri bahwa pengetahuan-pengetahuan lama kita terganti dengan pengetahuan baru. kembali terpulang pada diri kita masing-masing. Kita mau menerima yang mana? Sekali lagi, moon map ini adalah sebuah konsep. Sama halnya dulu zaman kuliah, kalau tidak salah saya baca ada buku judulnya Sambala karya Anand Krishna, itu seorang India yang sebenarnya dia menjabarkan konsep yang seperti dijabarkan oleh Bang John sekarang, konsep Asamawat gitu. Dia menjelaskan tentang konsep Sambala, ada sebuah wilayah di bumi yang merupakan tempat kemurnian spiritualitas yang jauh lebih murni spiritualitasnya di tempat itu. Nah, ketika kita menggali di mana lokasinya, maka tidak bisa kita temukan di dalam bumi bulat, karena di bumi bulatnya sudah jelas semua bahagian daratnya, lautnya, segala macamnya sudah ada. Dalam konsep Moonnet ini, dia menempatkan tempat spiritualitas itu ada dalam satu dimensi yang sama, yang bahkan bisa diakses. Tetapi sekali lagi, ini adalah konsep, ini adalah hipotesis. Tidak ada kewajiban kita untuk mengimaninya. Bukan begitu ya, Bang John ya? Oke, okay, thank you Bang John. Ya betul, Bang Irwin. Saya itu malah berharap teman-teman itu kalau mau tanya itu yang bisa kita buktikan observasi peredaran matahari dan bulan yang juga sangat berbeda. Perbedaan yang mencolok, tapi kita bisa memberikan alasan. Atau teman-teman sudah sering melakukan pengamatan, saya lebih enak karena bisa nyambung. Kalau hal yang bersifat deskriptif, yang kita kadang tidak juga belum pernah mengalami, tetapi kita mempunyai argumentasi yang tersusun, berbagai pendekatan-pendekatan, dan juga putaran-putaran yang kita rangkum, itu akan sulit. Tapi kalau peredaran matahari bulan, ya saya rasa saya bisa, dan kita bisa kapan membuktikan kalau teman-teman tidak mempunyai bantahan. Itu kalau saya lebih oke. Makanya sebelum masuk moon map sebenarnya, memang landasannya kita memang observasi harian berdasarkan peta bumi datar yang sudah ada. Kita sebenarnya melakukan evaluasi dan baru menemukan dan juga bagi orang lain mungkin hipotesis, tapi bagi kita ya itu menjadi peluang atau menjadi cara pandang baru melihat konsepsi yang baru gitu ya. Mungkin ada yang ingin berargumentasi terhadap apa yang saya sampaikan terhadap peredaran matahari dan bulan, bahwa selama periode pergerakan matahari dan bulan beredar itu tidak berubah fase sama sekali, apalagi di Indonesia. Kalau ada yang mengatakan oke, no problem, kapan kita bisa membuktikan, atau teman-teman buktikan sendiri dengan kejujuran, cek untuk melakukan cek apakah bulan itu berubah fase atau tidak, atau matahari benarkah dua, bagaimana menghitungnya, akan kami berikan perhitungan, kalau butuh-butuhkan, atau kak mau observasi, saya persilahkan tempat dan waktu, mungkin bisa, kalau ini saja kita sama teman-teman satu grup, nggak ada yang kopdar beneran ya, tetapi kalau teman-teman yang dekat, kalau saya di Jawa Tengah ya dekat ya boleh merapat untuk membahas dan mempraktikkan bahwa memang matahari itu sebenarnya ada dua yang beda dalam lintasan, itu bisa kita buktikan malah, ketimbang membahas yang sudah. Tapi lebih menarik yang posisinya turunan-turunan itu, Pak. Oke, gitu aja. Baik. Memang konsep moon map dan laser ya, secara umum ya, ini beririsan ya. Karena beberapa mungkin ada yang percaya dengan peta bulan. Tapi pendalamannya tidak terlalu dalam seperti Bang Jun dan hal-hal seperti teman-teman kalau misalnya mau bertanya tentang sesuatu yang mengambang ini, dipersilakan, mungkin akan diberikan penjelasan mungkin yang agak-agak spill-spill dikit mungkin. Ada nggak teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman? Itu yang paling menarik sebenarnya, Bang. Mengenai ini tadi, pergerakan bulan, peredaran bulan. Kalau kita bisa melakukan, misalnya teman-teman yang punya alat, punya kapasitas untuk melakukan observasi, ini menurut saya langsung bisa meruntuhkan teori Gloppner. Kenapa begitu? Karena bulan ketika kita observasi tanpa pengetahuan moon map, maka kita berkeyakinan seperti keyakinan saya sebelum malam kemarin, bahwa setiap selisih 12 jam pergerakan bulan, itu sudah ada perubahan citra bulan minimal 5%. Meskipun sangat tipis, tetapi seharusnya ada perubahan citra bulan. Karena selisih yang semakin melebar antara bulan dan matahari menyebabkan citra bulan akan bertambah seiring pelebaran melebarnya selisih jarak antara matahari dengan bulan. Dalam konsep glass maupun bumi bulat, itu adalah dianggap sebagai ilmu pasti, bahwa pasti akan terjadi perubahan yang konsisten dari citra bulan. Sementara moon map mengatakan bahwa sesudah keluar dari gerbang timur, bulan akan bergerak seiring terus dengan matahari dan tidak ada perubahan jarak sampai memasuki gerbang barat. Di gerbang barat itulah terjadi bukan percepatan matahari, tetapi perlambatan gerak bulan sambil berotasi sedikit yang menyebabkan perubahan citra bulan malam berikutnya. Nah, ini kalau bisa dilakukan observasi, cukup observasi dua titik yang berselisih kurang lebih 6 jam mungkin ya, dan bisa menyaksikan bahwa betul-betul tidak ada perubahan citra bulan di dalam 6 jam, itu saya pikir akan meruntuhkan semua teori globe. Karena ya seperti itulah, bahwa ilmu ini kan ilmu eksakta, ilmu pasti, bahwa pastinya perubahan citra bulan itu berlangsung secara dinamis terus-menerus, karena dia beredar dan tidak ada pernah perlambatan diakibatkan rotasi bumi yang sekian ribu kilometer per jam itu. Mungkin ini luar biasa kalau bisa dilakukan bersama-sama. Sayangnya saya tidak punya alat di sini untuk kita juga hanya numpang-numpang sama orang kalau mau lakukan observasi, Bang. Baik. Saya ingin mendengarkan pandangan Bang Bang Yujar dan Bang John. Itu kan elit, mungkin teman-teman menganggap Gleason itu adalah rancangan elit ya. Kira-kira teman-teman ini apa sih tujuan elit ini meng-spill Gleason, ya kan, membuka tentang bumi datar untuk sehingga dipercaya oleh sebagian besar flat earth di dunia saat ini, teman-teman. Apa sih fungsi tujuan dari elit meng-spill itu? Padahal ketika meng-spill kan mungkin menarik kembali untuk memperdalam tentang bumi datar itu. Itu karena Gleason ini kan sesuatu yang jelas dia ada patennya, ada dokumentasinya, dan ada penerbitnya, ada tahunnya juga. Seperti itu. Bagaimana pendapat Bang User dan Bang John mengenai peta Gleason ini, teman-teman? Bang, saya masuk dulu ya. Baik. Jadi, pertama, saya terima kasih Bang Irwin. Bang Irwin ini senior, namun dalam hal pengetahuan, cepat sekali beradaptasi dan mempertanyakan sampai ke titik yang memang paling penting. Apa yang menjadi pembahasan itu tadi malam sudah clear. Nah, memang ini perlu dibuktikan. Jangan apa yang kita sampaikan itu menjadi hal yang pasti benar atau pasti salah. Saya lebih senang teman-teman itu flat earth buktikan sendiri. Nah, hanya saja nanti ketika ini di luar bertanya kepada pihak lain, karena pihak lain itu pasti akan memberikan, bukan pasti tetapi seringkali memberikan buktinya. Hilal itu terjadi ya ketika kita siang hari tidak melihat apapun, sore hari kita akan melihat. Nah, melihat ketika matahari sudah mungkin tanggal 1 itu jarak matahari 48 menit, matahari sudah tidak terlihat, bulan kelihatan hilalnya. Padahal itu hari pertama, dan hari pertama itu sejak dari timur sebenarnya sudah sabit kecil karena terang bersama matahari tidak kelihatan, atau visibilitasnya itu menjadi seperti hilang. Padahal tidak secara hitungan kita. Enggak. Itu bisa dibuktikan sebelum purnama atau purnama itu untuk menyatakan itu. Kalau ada yang menyatakan buktinya perubahan fase itu terjadi ketika nanti sore akan terlihat, tadi siang enggak ada dan sebagainya. Ini Bang Irwin pasti tahu. Konsep ini juga bukan hanya meruntuhkan bumi bola, atau tapi menjadi solusi bagi ilmu falak di kita yang biasanya menggunakan ru'iyah yang dan hisab yang posisinya itu menggunakan prosesi percepatan, jadi kecepatan matahari dan bulan. Masalahnya ini kan kalau begini itu akhirnya kan kalau menggunakan metode ini atau menggunakan konsep ini mau tidak mau harus mengartikan ada wilayah barat, ada wilayah setelah barat. Nah, yang ini ya secara konsepsi inilah yang elit global tidak mau banggakan. Jadi konsep ini kalau kita rujuk nanti ketemu, tidak usah pakai kita pun kita langsung mengetahui ada wilayah yang posisinya setengah bagian yang tidak pernah di blow gitu loh. Itu hipotesis ya, bisa tidak diterima, nanti dibuktikan sendiri. Nah, apa alasan elit global mengeluarkan Gleason? Jadi menurut saya yang paling tahu elit global, tetapi bagi saya ketika masyarakat itu rata-rata itu menerima sesuatu itu tanpa melakukan koreksi. Apa yang tidak A itu pasti B gitu. Jadi ketika tidak bumi bola, pasti bumi datar. Bumi datar pasti yang sudah ada ya Gleason gitu. Nah, ini menurut kami lah, justru kita tidak bisa bergerak dalam artian apa yang sering kali dibahas di Gleason, teman-teman, tanpa melakukan observasi tentang hal-hal teknis ya, misalnya hal-hal bersifat peredaran dan sebagainya, langsung membahas Antartika sebagai wilayah yang krusial, wilayah yang penting yang ini disembunyikan oleh elit ini. Bagi kami justru ke selatan itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Justru ke utaralah kita akan mendapatkan apa-apa. Jadi kalau jelas di Gleason itu teman-teman selalu Antartika lah yang menjadi poin-poin lah. Di Monmet enggak, utaralah yang menjadi poin. Jadi ke utaralah yang menjadi poin pentingnya. Sehingga apa yang diinginkan elit global tidak ke utara bisa terjadi ketika Gleason ini menjadi keyakinan bagi teman-teman dan turunannya tentunya lebih tinggi, bukan hanya elit global menginginkan wilayah-wilayah ini tidak bisa dipikirkan saja tidak gitu. Dipikirkan saja tidak, apalagi ada keinginan mengakses. Kalau besok pun tahu teman-teman juga sudah sangat sulit ya. Tidak sangat sulit karena sistem kontrolnya akan begitu lebih kuat. Semakin rahasia dibuka, tapi sistem kontrol akan semakin ketat. Nah, kita sudah melakukan sebuah pendekatan, melakukan sebuah pembahasan-pembahasan yang memang mempunyai skema ke depan ketika terjadi hal-hal yang misalnya sudah disebutkan oleh Bang Dharma Pongrekun, akan ada kontrol, akan ada oke, itu aja. Baik. Bang Yujar, mau ditambahkan? Pertanyaan tadi Bang Panboy, kenapa para elit ngebuat Gleason atau gimana? Iya, kenapa para elit mengspil, menunjukkan Gleason kepada kita? Ya, selebihnya sudah ditanggapi dengan Bang John tadi, agar para pencari kebenaran ini FE ini ke selatan gitu. Kita semua digiring ke selatan, padahal yang ditutupi itu adalah busur Arktik yang atas atau S1 gitu. Ini saya harus katakan, yang ditutupi para elit itu sejak dulu itu tempat tinggal nenek moyang kita. Tempat pertama kali manusia diciptakan, rumah pertama yang diciptakan. Siapa? Adam. Yaitu jannah. Kalau mau vulgar-vulgaran, saya harus katakan yang ditutupi oleh iblis adalah jannah agar manusia tidak kembali, tidak selamat. Ketika bumi ini hancur, tidak ada yang selamat seperti Nuh. Tidak ada lagi yang menjadi khalifah dari Bani Adam. Itulah yang diinginkan iblis. Maka dibuatlah peta globe. Dibuatlah alam semesta palsu, versi globe, kemudian diarahkan ke Gleason. Yang semua kita diarahkan ke selatan semua. Bahkan kita nggak pernah kepikiran utara itu ada apa. Gitu. Karena kita tahu utara dalam Gleason ya melingkar. Jadi yang disembunyikan, ya rumah pertama tadi, jannah, tempat nenek moyang kita. Itu sih Bang Panboy. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari penjelasan Bang Yujar dan Bang John mengenai apa nama lain dari S1 utara, daerah utara, teman-teman? Ada nggak yang mau ditanggapi atau bertanya mengenai daerah utara, teman-teman? S1 itu tempat peredaran, pusat. Tempat peredaran matahari, bulan, bintang-bintang, di situ mereka semua bertawaf. Gitu. Pusat magnetik lah bisa dibilang. Itulah pusat petunjuk seluruh alam, kompas mengarahkan kita ke sana. Gitu. Arah pulang. Gitu. Sebagai manusia yang fitrah, itu sih tambahannya, Bang. Iya, Bang. Baik, silakan. Ya, ini apa ya? Pengetahuan yang sangat baru ya, yang selama ini saya taunya ya peta bumi datar yang Gleason itu, yang sempat kemarin-kemarin itu yang Bang Yusar ini kan. Di grup kan itu sempat upload gitu ya, moon map ini ya, sempat saya tanya-tanya. Coba agak gitu. ini dulu Bang, ngopi dulu Bang. Biar tetap semangat kita nih Bang. Gak kerok kok. Bukan, jangan terlalu tegang lah. Saya udah habis kopi 2 gelas ini. Siap. Iya Bang ya, cuma itu loh Bang, apa, kan kalau Gleason itu kan batasnya itu kan Antartika ya, tembok es gitu. Nanti setelah tembok es itu kan ada benua baru kan gitu, selama ini kita kan pemahamannya kan seperti itu. Tapi kalau moon map ini kan ke utara itu kan, nggak ada, itu kan cuma laut itu. Ya, yang saya tanyakan kemarin itu kan logikanya kan dengan navigasi yang ada sekarang ini, kapal laut, kapal pesiar, dan pesawat itu masa apa enggak ada satupun itu yang pernah ke sana kan gitu kan. Nah, logika saya itu seperti itu. Ya, memang ini pemahaman baru ya bagi saya ya. Yang selama ini yang saya percayai itu ya Gleason itu, tapi saya mau apa, bagaimana tanggapan Bang Yusar ya, itu kan ini kalau Gleason kan dibatasi tembok es ya, tapi kalau moon map ini kan itu kan laut itu, kalau kita ke utara itu ya, itu gimana itu, apa NATO itu ngasih kapal perang itu berbaris-baris-baris jadi nggak ada yang bisa ke sana atau gimana itu kan dengan peralatan navigasi sekarang yang canggih, yang modern. Bahkan ada kapal pesiar yang keliling dunia itu. Nah itu gimana Bang? Baik, dipersilakan untuk Bang Yujar dulu. Atau Bang John. Ya. Sama halnya dengan Jason. Di moon map ini ke selatan juga ada dua bahan. Di Antartik itu kita juga bawah Antartik itu draft berikutnya adalah benua baru. Tetapi konsep kita memang tidak diakses karena satu adalah kubah langit yang menutupi. Sedangkan utara sama. Ke utara itu kan posisinya bukan laut biasa, laut es posisinya. Ya. Kalau kita misalnya cek YouTube, semakin ke utara itu kapal sih nggak bisa lama-lama nggak bisa jalan ya. Apalagi jadi sama konsep geografisnya itu dia adalah es, lautan es. Jadi kalau semakin ke utara maka akan menemukan lautan es. Nah, lautan es ini kan kapal lama-lama nggak bisa ketika esnya tebal. Misalnya di daerah Greenland, kita akan melihat es begitu tinggi seperti di Antartik juga. Cuma Arktik ini lebih sempit daripada Antartik. Gitu. Bukan laut biasa? Kalau laut biasa, ya kayak samudra. Jadi di Indonesia itu bisa kita untuk melakukan navigasi. Cuma di ke utara itu kan juga sama. Karena peredaran matahari tidak sampai ujung utara, dia membeku. Ini konsep. Ini Bang, apa maksud saya itu, kan tadi kan Abang tampilkan itu A1, S1 gitu kan ya. A2, S2 itu. Nah, maksud saya itu bukan yang ke tengah, tapi yang kita ke sisi ya S2 itu. Itu kan melewati laut saja itu. Cuma lebih tinggi kan gitu kalau di petanya Abang tadi itu. Nah, iya, gitu. Iya. Betul. Artinya ke barat ya, ke barat paling tidak 4 jam, 6 jam busur ya, 6 busur itu sekitar ya 40.000, mungkin ya 7.000-an kilo dari barat Afrika ya. Ya kalau bukti navigasi dan sebagainya kita nggak punya data, tapi hipotesis kami memang ya orang yang ke barat laut Afrika itu jarang sekali karena posisinya ombaknya lebih besar. Ombaknya lebih besar daripada lautan Pasifik ya. Pasifik aja ngeri gitu apalagi laut Atlantik. Nah, apakah tidak ada orang? Ya mungkin ya ada, cuma kan tidak ada yang dipublish ya. Kalau buku-buku ada nanti kita share di grup buku-buku perjalanan ke utaranya. Nanti meskipun bahasa Inggris coba ditranslate itu 500 halaman paling tidak itu ada beberapa buku ya. Buku lama semua itu, buku lama nanti kita juga ada referensi, kemudian secara perhitungan kita juga katakan kenapa Afrika itu orangnya tidak begitu kritis dan sebagainya. Ya salah satunya ya kalau orangnya pintar-pintar bisa lah ke sana itu, tapi kan dibuat menderita, dibuat harus bertahan hidup saja gitu. Dan semua gambaran tentang perjalanan itu kan ke barat rata-rata. Mungkin Pirates Caribbean, kemudian Zulkarnain dan sebagainya itu justru mengikuti matahari. Jadi ikut saja matahari itu nanti sampai batas. Buktikan saja bahwa Al-Qur'an itu menyampaikannya ngikutin matahari, kita akan mendapatkan tempat yang menurut kita itu adalah sebagai sebuah patah. Baik. Ada lagi teman-teman yang mau menambahkan sebelum saya bertanya? Ya, jadi itu kalau yang saya tangkap ya, memang pengetahuan kita artinya dengan asumsi bahwa moon map ini benar, misalnya dengan mengasumsikan bahwa moon map ini benar, pengetahuan kita itu kan dibatasi oleh informasi-informasi yang kita terima. Misalnya kita menerima informasi bahwa dalam tinjauan sebagai flat earth, bukan globe earth. Dalam tinjauan flat earth, kita menerima informasi bahwa azimuthal equidistance itu adalah metode memproyeksikan bidang datar ke bentuk bola. Dalam konsep moon map mungkin kurang lebihnya adalah azimuthal equidistance itu memproyeksikan bidang busur, Bang John ya, menjadi bentuk bola dan bahkan menjadi satu lingkaran penuh seperti itu. Sehingga memang agak sulit untuk kita karena yang kita pahami ketika kita melihat peta Gleason bahwa orang bisa melakukan perjalanan keliling bumi melalui jalur laut dengan mengikuti arah, mengikuti petunjuk kompas, kita berjalan ke barat, ya iya, kita akan kembali ke titik semula, karena kompas akan selalu menunjuk arah utara, gitu. Jadi memang agak berat ini untuk diterima konsep moon map ini, karena otomatis persoalan perjalanan keliling dunia versi Gleason ya juga harus dibantahkan. Ya, kembalinya kan ke masing-masing kita lah. Saya juga waktu saya awal pelajari moon map di belakang layarnya, saya tidak langsung bertanya-tanya ke Bang John. Ya, ada beberapa hal yang memang cukup mind blowing. Utamanya kalau kita pulang-pulangnya balik-baliknya ke kitab suci lagi, dengan adanya konsep moon map ini, beberapa hal yang sebelumnya sangat ya mutasyabihat lah, yang paling gampang misalnya Rabbul Masyrikain wa Rabbul Maghribain, Tuhan yang memiliki dua barat dan dua timur, itu kan tetap kita kesulitan untuk mencarinya baik di globe earth maupun di Gleason. Tapi dengan adanya konsep ini ternyata ya jadi nampak bahwa oh memang ada ya dua timur dan dua barat, ada loh ilmu yang menerangkan dua timur dan dua barat, itu yang dimaksud ini loh. Ya, itu aja. Jadi saya juga masih proses belajar, man. Belum semuanya juga saya terima. Ya, termasuk yang dia sampaikan tadi, Bang John. Penghuninya misalnya. Ya itu ya belum bisa saya terima. Karena kita menemukan, kalau kita kembali bahas ayat ya, sekiranya ada malaikat yang hidup di Al-Ard, maka tentu akan kudatangkan rasul kepadanya. Maka berdasar ayat ini kita tentu memahami bahwa tidak ada malaikat di Al-Ard. Ya, dari yang saya pahami ya, kalau betul As-Samawat itu ada, ya di sanalah tempatnya malaikat. Jadi bukan ya Ismail. Tapi sekali lagi perbedaan pendapat itu kan memperkaya kita masing-masing. Gitu, Bang. Baik, makasih Bang Irwin di atas tanggapannya. Bang John dan Bang Yujar, minta dong pandangannya mengenai ekspedisi Admiral Byrd, Bang, yang tadi udah dibahas di awal pembukaan kita, Bang. Karena di video Boss Darling itu ditampilkan Admiral Byrd seperti diserang oleh suatu makhluk dari selatan. Itu menurut Bang John hoax juga apa gimana, Bang John? Atau Bang Yujar? Makasih, Bang. Halo. Bang Yujar. Menurut Bang Fanboy, itu kalau Bang Fanboy percaya dengan video Admiral Byrd itu di selatan Antartika atau di balik bumi kita ada daratan lain, artinya Bang Fanboy nggak percaya kubah gitu. Nggak percaya langit itu berbentuk kubah yang batasnya adalah Antartika gitu. Kalau Bang Fanboy percaya langit berbentuk kubah dan kaki langit itu batasnya adalah Antartika, maka video yang kita tahu dari perjalanan Byrd itu tentu hoax gitu. Karena tidak ada manusia yang menembus langit. Kalau saya pribadi meyakini itu tidak benar gitu. Video-video yang beredar itu tidak benar. Yang saya yakini adalah catatan yang tidak berbentuk video, catatan Byrd yang ke utara gitu. Itu yang menurut saya lebih masuk akal. Saya kira itu sih, Bang. Baik. Bang John, saya mau ditambahkan, Bang John. Ya, siap. Berkaitan, ya sama dengan Bang Yujar. Untuk video. Jadi, elit ini kan tidak kemarin sore ya, sejak zaman pertengahan ya. Kemudian memberikan video yang ya mind-blowing Antartika ya, yang posisinya di blow kayak spill crescent, dia nyepil juga yang di antartik ya. Padahal ada juga catatan yang berbeda, cek aja diary Richard Admiral Byrd ini yang posisinya di tanggal 19 Februari 1947. Wah, di situ catatannya justru wow sekali ya. Jadi Admiral menulis bahasanya apa ini? Menulisnya ini dengan posisi antara apa kematian dan nah, jadi dia betul-betul merahasiakan tulisan tersebut. I am not a liberty to disclose the following documentation at this reading. Perhaps it shall never see the like public security ini. Itu ini. Jadi kalau saya terjemahkan, jadi ini tulisan teman-teman bukan yang di Antartik ya. Kalau yang di Antartik itu yang versi video, ya, yang versi video udah apa sudah ya mungkin sudah dilakukan anu, dilakukan pengkondisian begitu. Sedangkan catatan ini memang benar-benar dia menulis untuk dirahasiakan, semoga saja anak susu orang-orang yang menemukan catatan ini akan bisa membaca ini dan akan mengetahui apa yang dirahasiakan, yaitu yang di utara. Itu Admiral Byrd sendiri juga menulis yang di utara juga yang paling utama dirahasiakan. Gitu Bang Bon, Bang Bon Bre. Baik, Bang Jo. Teman-teman, ada lagi yang ingin dipertanyakan mengenai konsep moon map-nya Bang John dan Bang Yujar, teman-teman? Atau ada yang ingin menanggapi, teman-teman? Karena ini sangat apa ya, mind-blowing ya, teman-teman ya. Jadi ya, Bang Irwindi, ada yang mau ditanggapi? Masih bertanya sedikit lagi, Bang. Masih silakan. Kembali ke konsep bulan, peredaran bulan, ketemu bulan dibanding Arab. Setiap tahun kan kita ada persoalan di situ. Bahwa seolah-olah di Indonesia ini belum lihat bulan. Karena bulan hilal masih sangat tipis. Nah, ketika bulannya berjalan sampai ke Arab, 5 jam kemudian, dalam asumsi saya tempo hari sebelum menemukan konsep abang-abangku ini, saya menganggap bahwa ya wajarlah di Arab sudah lihat bulan. Karena kita berselisih 5 jam. Berarti ada perubahan citra bulan ketika dia lewat di atas langit Indonesia dengan ketika dia tiba di atas langit Arab. Sehingga orang Arab 5 jam ke depan bisa melihat bulan. Nah, tapi kalau menurut konsepnya Bang John atau moon map ini, artinya baik di Indonesia maupun di Arab, maupun di belahan bumi manapun di wilayah selatan itu tidak akan ada yang melihat bulan. Kan begitu ya Bang John ya. Nah, artinya pemberitaan mengenai ru'yah yang dilakukan di Arab itu artinya tidak melihat bulan juga gitu. Meskipun secara perhitungan, ya kan kalau perhitungan kita sama-sama paham bahwa perhitungan itu meskipun tidak melihat bulan, apakah dia tertutup awan atau dia gini kan, tetapi perhitungan ya sudah menunjukkan bahwa itu sudah masuk penanggalan bulan baru. Artinya citra bulan sebenarnya sudah muncul tapi belum kelihatan. Sementara dalam konsep ru'yah atau melihat, nah yang saya pahami selama ini, sehingga saya mewajarkan kondisi perbedaan pendapat bahwa kita seharusnya lebih dulu, tapi kadang-kadang justru Arab yang jadi lebih duluan Idul Fitri atau Idul Adha-nya. Justru karena saya paham bahwa, yang saya pahami maksudnya adalah, ya memang saat di langit Indonesia belum nampak sama sekali, masih terlalu tipis, masih terlalu halus untuk dilihat. Sementara 5 jam ke depan di Arab, ya wajarlah dia mereka lihat karena sudah ada penambahan citra bulan. Nah, jadi kalau menurut moon map ini, berarti mau di Indonesia, mau di Arab, memang tetap tidak kelihatan ya Bang ya? Gitu ya. Bisa dijelaskan Bang? Nah, yang di Indonesia tidak dapat melihat. Tetapi di Arab, karena jarak batas, ya jarak batas dengan Arab itu adalah 6 jam. Arab itu di 18, posisi batas itu 24. Jadi 18 plus 18 ditambah 6, itu kan 24. Jadi justru di Arab ini yang bisa melihat proses pergantian dari tidak ada kelihatan bulan pada awalnya menjadi hilal. Nah, di Indonesia ini berbeda karena apa? Jarak ke batas itu adalah 10 jam. 10 sampai 11. Ya. Kalau misalnya dari Indonesia ke Arab 4, 4 sampai dengan batas itu adalah ditambah 6, itu 10. Jadi di jam 10 malam Indonesia, matahari baru masuk batas. Tapi di Arab bisa untuk melihat hilal. Karena posisinya dia ada jarak 6 jam pas waktu dia terbenam. jarak 6 jam dari dirinya, dari Arab Saudi. Yang tidak bisa, India, kemudian daerah Asia Timur, kemudian Indonesia, kemudian kalau ya Cina, dan itu tidak bisa. Tetapi yang di bagian busur 18-an itu, 18 ataupun sebelumnya, 18-19 itu bisa semua, termasuk daerah Afrika itu bisa sebenarnya. Nah, itu Bang. Jadi Arab bisa karena Arab mengetahui posisinya dengan apa? Ketika terbenam pas, gitu. Ketika matahari terbenam dan bulan terbenam itu 6 jam dari posisi Arab. Kalau Indonesia 10 jam nggak mungkin. Jadi apakah selama ini ketika ada ru'yah tanggal 29 kelihatan ru'yah di Indonesia itu posisinya melihat? Saya kira tidak gitu. Ya orang-orang menggunakan ilmu hisab bohong itu, tetapi bukan itu, saya bukan itu. Karena memang secara teknikal di konsep moon map itu di Indonesia tidak akan bisa melihat kecuali di tanggal 1. Tapi tanggal 1 itu elongasinya sudah jauh, ya kan? Jarak sudah ada. Ya, sudah tinggi. Ya. Saya belum terlalu paham. Ada yang paham ini? Ada sempat ada teman yang paham. Saya belum terlalu paham penjelasan. Jadi maksudnya bagaimana itu, Bang? Kan ya pelan-pelan dulu, Bang. Oke. Siap. Ini sebentar saya buka dulu. Saya share. Buka dulu ya. Ini cuma Bang Irwin doang yang nanya. Saya rasa teman-teman yang lain yang diam ini sudah paham gitu. Buka dulu pecahannya, Bang. Coba kasih lihat saya di situ. Sudah terlalu banyak. Ada mouse-nya kan? Ada mouse di situ kan? Ya. Sudah. Masih bingung. Kelihatan, Bang? Ya. Coba di zoom. Benar. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, kelihatan ya? Nah. Ya. Oke, ini saya cel dulu ya. Nah. Ini Indonesia, posisi bulan di Arab Saudi. Indonesia belum terbenam ya. Ini harus kalau Indonesia kira-kira busurnya itu 14 di Bang di sini saya. Itu, ya. Dia butuh butuh berapa? Sudah, butuh, saya paham. Sudah. saya paham sekarang. Ya. Jadi ini Mat, ini bulannya ini kelihatan di Arab saat dia betul-betul memasuki batas warna merah garis ini ya. Disitulah ya. Perubahan citra bulan muncul. Ya, jadi gini. Oke. Okay. Iya. Posisi di Indonesia ya. Indonesia melihat posisi bulan masih di daerah Afrika itu. Ya. Di sini sebenarnya Indonesia tidak melihat. Ini taruhlah bulan mati ya, Bang. Ini perlu dijadikan item nih. Nah, jadinya sebentar. So, yellow-nya diganti ini aja. Nah, inilah ya. Ini lebih bisa diterima sebentar. Nah, okay. Nah, di sini Arab itu adalah 6 jam. Masuk sini itu 6 jam dari Arab. Nah, ini di sinilah Arab bisa melihat. Tetapi Indonesia tidak bisa karena terlalu jauh. Begitu pula ketika matahari di Indonesia sudah jarak 10 jam. Di Indonesia jam 10 juga matahari juga nggak kelihatan gitu. Kemana matahari pergi atau oleh efek apa kita penjelasannya menjadi panjang lebar. Tetapi Arab Saudi ternyata ya kita ada spesial juga. Di Arab Saudi itu bisa melihat dari bulan mati ke hilal itu bisa. Ini. Nah ini bisa melihat. Karena ini busur 18 ke itu 6 jam. Jadi orang itu kan rata-rata 6 jam. 6 jam itu terbenam. Gitu, ini. Terbenam. Nah ini bisa kemudian bulan berubah ke tipis. Dari mati ke tipis. Itu Bang. Halo Bang. Gimana? Iya. Ya, kan jadi, ceritanya kan bulan ini akan nampak selama 12 jam. Iya. Betul. Coba ditunjuk di situ. Mana Arabnya kira-kira? Nah ini Arab. Mau saja situ Arab ya? Ya. Perubahan citra bulan terjadi kan di batas merah itu. Iya betul lah. Ini ketika. Iya. Jadi ketika dia tepat berada di atas langit Arab, dia juga belum lihat. Nanti belum lihat. Ada di. Nanti. Iya nanti. Nanti di batas itu muncul citra, baru mereka lihat. Wajarlah kita sama sekali tidak lihat di sini. Sampai Amerika tidak bisa lihat, ya. Nah, Amerika itu melihat dengan mata telanjang bisa. Tetapi itu sudah hari yang, karena Amerika itu harinya mundur dari kita itu mundur satu hari. Gitu loh. Sudah bulan yang lain yang dia lihat. Yang iya, dia sudah. Dia sudah ini ya, Bang. Ini kalau saya putar bareng ya. Nah, kayak saya putar bareng ini. Ini yang satu terbenam, yang satu terbit. Yang Arab melihat ini adalah sebagai pergantian bulan. Amerika juga melihat dengan mata telanjang lebih bulan besar. Betul. Iya. Karena dua ya. Iya, yang susah memang wilayah tengah-tengah ini ya, Indonesia lah itu. Nah, itu Indonesia lah. Ya, makanya perdebatan ru'yah itu kalau di Arab itu antara hisab dan ru'yah biasanya sejalan karena memang posisinya itu spesial. Mengapa? Saya enggak tahu, tanda kutip itu kenapa harus di situ gitu. Alhamdulillah. Ya. Ya. Teman-teman bisa klarifikasi untuk observasinya. Mungkin saya saja yang tidak paham. Ada lagi mungkin malam atau udah mau cukup? Mungkin diselesaikan aja udah ini untuk durasinya sudah lumayan juga nih Bang Fanboy. Sebenarnya apa ya? Tapi di akhir itu kita ingin menjelaskan dengan adanya peredaran bulan, kemudian ada Black Sun atau boleh dibilang bulan yang lalu, sin gitu. Kemudian kita itu mendapatkan sebenarnya jumlah hari itu sebenarnya adalah jumlahnya untuk di kita itu adalah 6 hari. Jadi Ahad sampai Jumat saja. Ahad sampai Jumat. Kecuali nanti di bulan yang posisinya harinya ke-29 kita harus mencukupkan. Ketika tanggal 29 besok tanggal 1 ya harinya harus Kamis, kemudian Ahad. Jadi antara bulan bentuknya, kemudian bentuk bulan, kemudian tanggalnya, dan namanya juga harus sinkron. Kalau tanggal 1, bulannya sabit, namanya harus Ahad. Kenapa tidak? Ya, karena kita menggunakan sistem 7. Karena dari dulu, menggunakan bintang pengembara zaman Nuh itu memang 7. Jadi ada 7 yang berfungsi. Ketika 1 sudah tidak berfungsi, maka coret 1, pakainya 6. Jadi ada 6 daratan, 6 langit, 6 hari, dan sebagainya. Angka 66 itu spesial memang kondisi kita saat ini 666. Jadi kita sebenarnya harinya jumlahnya 6. Jadi Ahad sampai Jumat. Itu akan ketemu. Kita tidak usah, kita bisa melihat bulannya sebagai tanda, tapi kalau mendung kita sudah hafal. Apalagi di Jawa itu sinkronisasinya dengan pasaran. 6 kali 5, 30. Kalau kita menggunakan pasaran tapi 7 nggak bisa. Kapan ini bulan purnama, ya kan? Kapan ini bulan mati, itu kita nggak bisa. Bisa jelas. Tapi dengan misalnya 6, kemudian kalikan 5, kita akan ketemu 30. Jadi 30 itu adalah nama hari yang berbeda. Karena dengan 5 sebagai apa? Kalau matematika itu apa ya? Ya artinya kalau pasaran Jawa itu Senin Legi, Pahing Pon dan sebagainya itu dalam 30 hari enggak ada yang sama, itu berbeda semua. Jadi untuk nama-nama hari itu berbeda. Sehingga nanti akan ketemu ketika hari tanggal 30 ketemu pasti harinya Jumat. Ketika tanggal 1 pasti harinya Ahad. Kenapa kita boleh memutus tanggal dari 29 ke 1 tidak boleh memutus hari yang dari harusnya 6 hari ke 5 hari ya gitu. Atau kalau 7 hari sih enggak tahu ya. Jadi artinya putuslah ketika kondisi bulannya itu sudah bulan mati, besok bulan 1 diputus. Enggak boleh 29, enggak boleh 30 lagi, 29 ke 1. Begitu pula tanggalnya, tanggal 29 ke 1. Kondisinya bulan begitu, harinya harus begitu. Ketika Kamis sudah habis, sudah bulan mati, ya sudah. Besoknya hari tanggal 1 ya harus Ahad. Itu akan sinkron. Kita akan tanpa melihat bulan, kita akan mengetahui hari ini adalah bulannya, fasenya apa, tanggalnya berapa, pasti harinya kodenya itu ini. Jadi harusnya sinkronisasi antara bentuk nama dan tanggal itu bisa terjadi kalau kita menggunakan model moon map ini. Kita juga sudah punya tanggal, penanggalan, perhitungan dan sebagainya. Meskipun juga belum ada yang melakukan evaluasi ya yang lebih dalam karena juga kita terbatas waktu, kita baru hanya melakukan ulah tampilkan, ulah tampilkan, tidak kita arsip juga. Begitu Bang. Cukup. Halo, izin Bang. Ini pada tidur ya ini ya. Ini kayak dongeng yeah. Berarti ya. Bang John? Enggak, Pak. Masih dengar, Pak. Izin Bang John. Belum tidur, Bang. Karena sebelumnya terima kasih Bang John untuk untuk konsepnya di bumi moon map ini. Menurut sementara hipotesis saya ini map yang paling masuk di logika. Tapi sebenarnya ada satu pertanyaan yang menggelitik kan karena Bang John pengamat dan sedikit mungkin mengerti untuk benda-benda langit. Saya pengen bertanya kan kalau misalnya untuk menentukan hari menentukan tanggal itu kan dari fase bulan dari hilal sampai penuh itu dari tanggal 1 sampai yang 30 itu. Nah, kalau untuk menentukan kita tahu bahwa itu hari Jumat, hari Senin itu untuk melihat dari fenomena alamnya itu memakai apa gitu. Untuk tahu kalau ini hari Jumat gitu. Bisa dilihat pakai benda langit apa yang menunjukkan kalau itu hari Jumat. Itu aja sih. Terima kasih. Oh iya ya. Ya pakai bulan tentu. Tetapi ini teman-teman harus membiasakan diri melihat bulan, kemudian visibilitasnya itu persentasenya, kemudian dia udah. Tetapi kalau kesulitan ya kita posisinya tinggal ambil yang sudah ada. Hari ini itu sebenarnya 13 ya, 13 tanggal 13 di Hijriah. Itu sebenarnya secara hitungan saya yakin 14. Saya yakin 14 itu 14. Nah, kita kalau 14 berarti kan berarti 14 hari ya. 14 hari 6 berarti ini harinya berarti Jumat berarti Ahad Senin hari ini hari Senin. Harusnya begitu. Kalau ini hari ini Senin kemudian Anda meneruskannya aja habis Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin lagi Ahad lagi gitu. Jadi kalau sudah ada patokan satu itu diurut terus bisa. Dan kalau kita sudah biasa menghitung, posisinya itu kita akan mengetahui mana yang 30, yang 29 itu nanti mengalir itu akan ketemu terus. Dan apalagi kita setiap hari sudah menggunakan 6 harian. Cuma ini sulit diaplikasikan karena kita selalu menggunakan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita menggunakan 7 hari dan setiap hari kita menggunakan. Perlu dipahami kita tidak membuat peta apapun ya. Ini peta murni alam yang ya Tuhan ya semesta alam yang membuat. Kita tahu bahwa tangan-tangan manusia itu selalu ingin membuat perubahan yang mungkin mengubah atau mengutak-atik elit global dan sebagainya ini. Untung kita itu mengetahui bahwa Tuhan pasti akan memberikan jawaban yang tidak akan bisa disentuh oleh tangan-tangan manusia atau tangan-tangan iblis sekalipun. Sehingga menurut saya kita hanya ingin menyelaraskan. Peta itu juga kita hanya melakukan mirroring kemudian melakukan pengamatan. Kita juga belum punya alat yang secanggih. Kalau ada alat yang sangat canggih bisa mendetailkan itu mungkin kita akan lebih senang lagi. Tapi ternyata dunia teknologi itu secepat ya. Teknologi itu secepat ini tetapi dunia perkameraan itu kayaknya tidak di ya saat ini mungkin yang tercanggih untuk zoom dan juga untuk fokusnya itu mungkin ya sekelas Nikon D1000 atau berapa tapi kenapa tidak naik sampai yang canggih ada tapi mungkin Hubble dan sebagainya yang tidak bisa diakses tetapi dunia digital itu sangat cepat ya sangat cepat. Tetapi dunia itu tidak yang dunia untuk apa fotografi tidak dicepatkan. Saya berharap ada percepatan karena kita akan lebih bisa mengetahui hal-hal yang tadinya kita penasaran menjadi tidak, ya itu ya. Jadi Pita Bulan sekali lagi bukan kita yang membuat Pita Bulan, tetapi ini adalah dia dari Tuhan semesta alam. Oke Bang. Gitu. Baik teman-teman, karena sudah menunjukkan pukul 1 waktu Indonesia Barat, mungkin kita tutup saja kopdar kita pada pagi hari ini teman-teman. Bang John, ada lagi yang ingin disampaikan Bang John? Sepertinya tidak ada ya teman-teman. Terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman semua sudah hadir pada kopdar kita malam ini. Khususnya untuk Bang John dan Bang Yujar sebagai pemateri. Semoga kebaikan Bang John dan Bang Yujar untuk mengisi kegiatan kita pada hari ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jika tidak ada lagi, kita tutup saja kopdar kita teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.